سبحان الله الذي خلق النور سبحان الله الذي بحبه خلق النور سبحان Allah yang telah menciptakan cahaya, Maha Suci Allah yang berkat cintanya menciptakan cahaya, Maha Suci Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Shauki ilam nur Subhanallah illadhi bi'udfihi adzala lana syafa'atan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Asal usul dari ketidaktegaannya menciptakan dari cahaya segala wujud. Maha suci Allah yang dengan isyiknya meletakkan manusia di dalam sujud. Maha suci Allah yang dengan kehendak dan perintahnya membimbing manusia menempuh jalan zuhud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alladhi 'allamana fi ta'atin nur. Maha suci Allah yang berkat diri tunggalnya menetapkan semua kita berasal darinya dan kembali kepadanya. Maha suci Allah yang menuntun kami semua agar mengikuti cahayanya. Maha suci Allah yang mendidik kami semua untuk mentaati cahaya. Halo, assalamualaikum. Halo ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sana? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lah, jenengan gimana kabarnya? Di rumah aja. Bikin masker iku lho, Mas. Masker ini aku bagi-bagiin ke tetangga. Belum bisa pulang ke rumah. Mas enggak bisa pulang kampung. Kangen, Mak. Udah jangan nangis, yuk. Kangen iki lho. Kangen. Walaupun malam bahas nikah ini. Ya habis corona aja lah nikah. Kangen tapi sudah. Anak-anak dijaga. Tenggeri omawan ya bung ya. Semoga cepet baik deh. Cepet beres lah wabah ini. Semuanya kembali normal. Mudah-mudahan kamu diberi kesehatan ya Allah, amin. Ya berdoa aja, mudah-mudahan ya beres semuanya. Wabahnya hilang, terus kita bisa kembali lagi. Amin. Pasti berasal dari nama buah ya Mas. Saya yang sudah kenal kan kata sakinah. Jadi sakinah itu nek cara jawane manggon mapan. Nah, sun itu posisi katanya apa, Pak? Isi mas kan menempatkan diri atau menempatkan sesuatu. Manggon karena kan mengakomodasi secara lebih luas. Pokoknya menampung apanya mah yang diletakkan apanya pada apa. Andaikan di dalam tradisi manajemen atau budaya lalu ada kebiasaan untuk menempatkan apa di dalam. Jadi memang sopan santun dalam peta horizontal antar orang atau manusia kan itu boleh juga berlangsung. Kita juga harus sopan kepada Allah, karena Allah sendiri berakhlak baik kepada kita, termasuk berakhlak baik kepada tembakau, termasuk. Karena akhlak baik dan rasa syukur terhadap hadiah dari Allah yang namanya itu, maka terjadilah dan terbangunlah perusahaan rokok. Syukur ke lumayan Gusti Allah ngekei mbako, terus kita intisar kan kita rasa syukur itu kita nilai-nilai sukun tadi, termasuk bahwa rokok bahwa tembakau itu kemudian temu dengan pandangan manusia, dengan temu dengan teori, dengan apa, dengan kau yang kemudian jadi rokok itu tidak hanya tembakau yang terlibat, apa saja oleh manusia bisa dianggap baik, bisa dianggap buruk. Dan misalnya rokok itu juga ada yang menganggap itu buruk, mengganggu kesehatan dan seterusnya, dan yang lainnya menganggap itu tidak ada masalah. Kebetulan saja yang menganggap rokok itu buruk adalah yang lebih berkuasa daripada yang menganggap rokok. Saya kira nomor satu kita di sini tugasnya adalah mensyukuri Allah kasih tembakau. Dan cengkeh adalah unsur lain apa, Mas? Tahu cengkeh. Ya, terus apa lagi? Kemudian campuran apa itu? Taus itu dari apa? Jadi itu semua kan Allah yang kasih anugerah ke bumi ini dan kita menikmatinya. Dan itu disebut banyak dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan pohon-pohonan ya Pak Muzamil ya, masuk tembakau itu. Dari buah ada, dari pohon bisa kita nikmatinya, bisa kita nikmati daunnya. Dan nah tembakau ini termasuk yang di daunnya itu sendiri kan gitu. Nah yang penting malam ini adalah mensyukuri mengganggu gugat apa namanya anugerah Allah terhadap kemurahan tembakau ini, maka urusannya tidak sama sukun, tidak sama saya. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi tembakau yang dianugerahkan kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira begitu Pak Muzamil ya. Jadi yang pertama, ini karena tadabur ya, jangan ditagih korelasi ilmiah atau rasionalnya. Jadi misalnya, kalau sukun sebenarnya kan asalnya bukan kata sakana. Itu karena ada pohon sukun dan buah sukun di Pulau Jawa. Bukan karena kalimat dari Al-Quran, litas kunu atau... Tapi bisa saja. Ya, jadi itu namanya tadabur ya Pak. Ya, tadabur. Jadi bedanya tafsir adalah kalau tafsir itu Anda harus bertanggung jawab secara ilmiah akademis dengan segala kelengkapannya. Balaghah, ilmu lughah, apa nahwu shorof, nuzul dan segala macamnya ya. Kalau tadabur itu Anda polosan tidak ada masalah asal menghasilkan sesuatu yang lebih. Sekarang misalnya rokok itu kan juga dari kata apa Mas rokok dulunya itu? Jawab bahasa Indonesia apa bahasa Arab atau bahasa apa? Kelobot ya. Kalau kelobot itu kan kulit daun jagung. Daun jagung ya. Jadi rokok ini kalau diasosiasikan ke bunyi Arab ya ruku kan itu. Ruku farqa'u umar. Jadi orang-orang yang rokokan itu rokiin gitu ya. Tetapi ini tadabur bukan tafsir ya. Secara tafsiriyah tidak ada hubungannya. Secara tadabur boleh. Boleh. Boleh dalam arti sepanjang itu membuat hidupmu lebih baik, ya, setiap asosiasi penisbahan atau apapun itu diperbolehkan. Ya, kalau ngerokok terus ingat rukuk, dan kita jadikan merokok adalah satu peristiwa yang kualitasnya seperti orang rukuk. Belum sampai sujud tapi sudah rukuk lumayan. Sudah rukuk itu kan lambang dari kerendahan hati. Nah ini kan nek takbiratul ihram kan masih tegak, kalau rukuk kan sudah membungkuk. Jadi itu kan juga secara budaya yang bagus yang tadi posliro sopan santun. Orang kalau nyumet rokok biasanya memang membungkuk. Oh gitu. Kalau nak nyumbat rokok ini, di Madura juga tidak ada pak ya? Tidak ada. Nyumbat rokok ini. Tidak ada orang nyumbat rokok. Mesti jadi nyumbat rokok mesti dengan posisi rokok. Rokok. Anyar. Nah rokok itu kan bukan hanya posisi atau kuda-kudaan, tapi dia juga punya makna rohaniyah, makna akhlak, makna moral, makna mental dan seterusnya. Orang yang tidak bisa nekuk punggungnya itu kan juga orang yang berbahaya karena dia tinggi hati dan seterusnya. Makanya rukuk itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Maka kalau merokok jangan sampai kehilangan rukuk gitu ya. Kehilangan rukuk ya harus ingat itu. Oke, kalau gitu teman sekalian nanti setelah satu nomor pembuka dari Kiai Kanjeng, saya mohon dari teman-teman dari bapak-bapak apa dari sukun untuk menguangkan iftitahnya atau pembukaannya dan jelentrehan apa namanya tentang beliau-beliau itu sejak awal mula lahirnya rokok pun industrinya. Tapi sekarang saya mohon dengan sangat Anda semua bersabar mendengarkan nomor pertama Kiai Kanjeng yang urusannya sebenarnya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ini lagu judulnya Duh Gusti. Karena memang ideologinya manusia itu ya cuma satu, Mas. Ihdinas Shiratal Mustaqim, betul enggak? Karena enggak ada shirat yang lain, yang ada hanya Shiratal Mustaqim. Masalahnya cuma mustaqimnya ini ke neraka apa ke surga kan begitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak ke neraka. Tapi kan enggak ada jalan lain. Tidak mungkin ada jalan selain jalannya Allah, betul enggak? Kan enggak mungkin. Jadi enggak bisa orang tersesat. Tersesat pun pasti nanti ujungnya di neraka kan begitu. Jadi hanya ada satu jalan dalam kehidupan, yaitu jalannya Allah yang tiap hari kita tekankan dengan doa kita dan harapan kita, apa namanya, ngemis-ngemis kita kepada Allah dengan membunyikan Ihdinash Shiratal Mustaqim. Ya. Ihdinash Shiratal Mustaqim ini kemudian sampai waladdolin itu dilagukan oleh ibunya Pak Nevi Budianto. Judulnya menjadi Duh Gusti, kemudian diaransir oleh Kiai Kanjeng. Oke teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim, silahkan Kiai Kanjeng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya man, ya man, ya man, asra bikal ya man asra bikal muhaiminu layla nil tama sanes margi neng manungso Gustimu ki paringo, ki Sailin, Allahumma amin ya Muji. Teman-teman kami dari Kudus yang bergabung di dalam perusahaan Sugeng, ya Allah, nantiasa berada di dalam bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, petunjuk-Mu, hidayah-Mu, serta rahmat keselamatan dan keberkahan yang berasal dari-Mu, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk 45 menit pertama ini saya persilakan teman dari Sugeng untuk mengemukakan hajatnya. Terus nanti saya mohon kita masih terus berdiskusi dengan Pak Muzamil sama Sabrang. Saya mohon untuk maju ke depan. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun, Mas Sabrang, dan segenap Bro Kiai Kanjeng yang setia mendampingi Cak Nun, kemudian Pak Yai Muzamil, Manajer Distribusi PR Sugeng, dalam hal ini Mas Helmi Tas Anwartono, juga ada Manajer Promosi PR Sugeng Mas Burham Syahrido Wartono, juga teman-teman sekalian, teman-teman Ma'iyah, baik yang ada di studio maupun yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang mengikuti acara ini melalui tiga kanal YouTube sekaligus. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu dan kumpul pada malam hari ini di tempat ini. Kami sampaikan salam hormat Cak Nun dari Direksi PR Sugeng, beliau Bapak Haji Tas Anwartono dan Bapak Haji Yusuf Wartono dan segenap keluarga besar Wartono yang saat ini turut menyaksikan siaran langsung ini di kediaman masing-masing. Teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan bahwa kegiatan malam ini cukup spesial, sebab ini adalah kegiatan perdana perusahaan, event pertama korporat sejak setahun lalu pada saat pandemi mulai menerpa negeri ini. Jadi alhamdulillah Cak Nun, Sukun termasuk perusahaan yang bertahan di tengah badai pandemi ini. Bahkan kalau boleh dibilang kinerja keuangan perusahaan ini cukup bagus Cak Nun, untuk ukuran pandemi ya. Untuk ukuran pandemi cukup bagus, dan alhamdulillahnya lagi tidak ada satupun karyawan yang di PHK gara-gara pandemi. Itu memang yang harus kami syukuri, dan sebagai bentuk, salah satu bentuk syukur itu adalah kami memang bertekad menggelar kegiatan Isra Mi'raj ini, yang sebenarnya ini adalah kegiatan rutin dengan Cak Nun dan Kiai Kanjeng ya. Sejak pertama kali tahun 2018 kalau saya tidak salah. Kita hanya absen sekali tahun lalu ya, gara-gara pandemi. Teman-teman Ma'iyah dimanapun Anda berada, kami dengan Cak Nun dan Kiai Kanjeng itu selalu mengusung tema besar Gondelan Kelambine Kanjeng Nabi. Ini juga sebenarnya masukan dari teman-teman Kiai Kanjeng sendiri yang kemudian kita pakai untuk tema besar setiap kali kami menggelar kegiatan pengajian Isra Mi'raj bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Harapannya dengan memperingati Isra Mi'raj ini, kita semua kembali meneladani sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Untuk itu nanti kami juga mohonkan nasihat Cak Nun, karena ini juga masih di masa pandemi. Kami juga mohon nasihatnya bagaimana perusahaan agar tetap bisa bertahan terus, karena kemarin ini memang atas izin Allah juga kami masih dapat bertahan, sementara banyak perusahaan-perusahaan, teman-teman pengusaha yang kelimpungan gara-gara pandemi ini. Semua mengalami kesulitan, dan sebenarnya kami juga kemudian ya, di perusahaan itu tidak sama sekali enggak kesulitan, enggak. Cuman alhamdulillahnya kami bisa bertahan melewati kesulitan itu, dan kami cukup berhasil sampai sekarang ini. Dan kami mohon juga nasihatnya bagaimana kita akan terus menghadapi pandemi ini. Tentu semua memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami nanti juga akan mohonkan nasihat Cak Nun, barangkali di zaman Rasulullah dulu pernah ada wabah penyakit, dan bagaimana kemudian Rasulullah itu menyikapi, kemudian menenangkan umatnya yang barangkali saat itu kesulitan, hidupnya susah, kemudian cari kerja juga susah. Kira-kira mungkin seperti sekarang ini, apakah ada dulu di zaman Rasulullah barangkali bentuknya berbeda. Itu nanti kami mohonkan jawaban dari Cak Nun sekaligus nasihat-nasihatnya. Melalui kesempatan ini juga Cak Nun, nanti saya mohonkan doa untuk pendiri perusahaan almarhum Mbah Muhammad Wartono dan Mbah Sutarsi, juga kepada putra-putri beliau dan keluarga besar Wartono yang sudah mendahului kami. Ada Bapak Haji Nurhadi dan Ibu Hajah Sri Fatimah Wartono, kemudian ada Bapak Haji Toreh Faleh, kemudian ada Bapak Haji Rindo Wartono, ada Bapak Haji Edi Wartono, kemudian ada Mbak Prahendita Mustikasari. Kami juga mohonkan doa nanti untuk beliau-beliau yang telah mendahului kami. Kami juga mohonkan doa Cak Nun kepada direksi perusahaan saat ini yang tinggal dua orang, Bapak Haji Tas'an Wartono dan Bapak Haji Yusuf Wartono, agar beliau berdua terus diberi kesehatan, terus bisa memimpin perusahaan menghadapi berbagai tantangan zaman, agar generasi ketiga Mas Hilmi dan mas-mas yang lain itu juga bisa meneruskan perusahaan tongkat estafet kepemimpinan perusahaan yang memang didirikan oleh mbahnya Mas Hilmi ini. Saya rasa itu dulu Cak Nun dari kami. Mudah-mudahan nanti nasihatnya bisa berguna bagi kami, baik perusahaan Sukun maupun keluarga besar Wartono, juga masyarakat di sekitar kami maupun masyarakat luas, Jami'ah Ma'iyah juga, agar di masa pandemi ini bagaimana sih kita harus menata diri, menata hati, bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, karena memang banyak sekali warga yang susah ini Cak Nun. Jadi ya kami mohon nasihatnya melalui forum malam ini. Saya rasa demikian Cak Nun, dari pengantar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama. Secara berurutan saya menyiapkan beberapa draft, tapi mungkin bukan saya menasihati, tetapi kita mencoba mempetakan bersama apa yang sedang kita alami ini. Di tadi saya mbisi Isabrang, Brang tolong jelaskan. Nek aku kan kroso lucu, wong atasi pabrik rokok kok memperingati Isra Mi'raj, kan aduh banget gue. Terus aku ngomong, nek Microsoft apa Apple kan ya orang mungkin gawe peringatan Isra Mi'raj gitu kan. Atau Bank Dunia kan orang mungkin tak ya. Tapi perusahaan rokok Sukun memperingati Isra Mi'raj itu kan nek didolei, didolei sambungan tematiknya kan untuk cara berpikir modern kan sangat cara. Tapi Sabrang mengatakan sinar mas juga bikin Isra Mi'raj, tapi hubungannya adalah untuk menarik simpati masyarakat. Jadi di situ subjeknya adalah perusahaan dan masyarakat. Jadi itu sebenarnya urusan pemasaran horizontal. Sementara kalau Sukun ini saya tidak melihat bahwa itu adalah urusan pemasaran. Ini adalah kesadaran para pelaku di Sukun terhadap kosmos atau kosmologi atau pemetaan hidup yang memang lebih luas, sehingga bagi Sukun Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau apapun itu juga relevan-relevan saja. Karena memang manusianya berada di dalam spektrum yang tidak seperti Bank Dunia atau Apple atau Microsoft atau Google gitu ya. Atau WHO atau segala macam gitu. Nah, saya mohon Sabrang, jadi kita mensyukuri itu dulu Mas, bahwa pabrik rokok Sukun kok yo eling kok yo kelingan-kelingane nggawe peringatan Isra Mi'raj. Nanti Isra Mi'rajnya nanti kita akan bicarakan pada sesi berikutnya. Tapi sekarang kita anu dulu, kita dengarkan Sabrang dulu. Gimana Sabrang merefleksi itu kan semua yang saya omongkan barusan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya meresponnya dengan limitasi pengetahuan saya, karena saya tidak tahu semuanya. Saya hanya tahu sedikit dan dari sudut pandang saya yang saya pahami. Perilaku perusahaan memang seperti yang dipotretkan sama Simbah, bahwa kalau sepemahaman saya orang kumpul kan selalu punya tujuan. Kalau grup diskusi ya kumpulnya untuk diskusi ilmu. Kalau perusahaan memang dibuat untuk mencari laba, jadi wajar-wajar saja kalau kemudian perilakunya adalah mencari laba. Saya urut sedikit apa logikanya di situ. Terus tapi ada perubahan fundamental, ini mohon maaf kalau agak ruwet sedikit, ada perubahan fundamental antara konsep kapitalisme dari ketika Adam Smith sampai ke Milford tahun 90-an, di mana setelah itu perusahaan berkiblat kepada pemegang saham. Sudah enggak peduli pada value, sudah tidak peduli pada apa namanya pekerjanya, pokoknya nomor dia memilih mencapai laba besar dengan memecat perusahaan apa memecat pekerjanya demi labanya tinggi. Itu perilaku setelah 90-an ya, seperti yang didorong sama Milford. Tapi sebelum itu sebenarnya juga ada etika-etika dalam berbisnis, bahwa value itu lebih penting, persaudaraan itu juga penting, tidak hanya body. Body ya rasa gede-gede, yang penting banyak yang terselamatkan. Itu masih terjadi sebelum 80-an, 90-an. Nah sekarang sudah mulai banyak gelombang-gelombang lagi untuk pengen kembali ke situ, bahwa perusahaan tidak hanya mencari duit tapi mencari kemaslahatan lebih besar daripada hanya cari laba. Dan menurut saya potret yang Simbah coba katakan adalah Sukun adalah salah satu pionir di situ, bahwa perusahaan tidak hanya mencari laba tapi juga mencari kemaslahatan dan nilai bersama, kebermanfaatan untuk yang lebih besar. Dan menurut saya itu juga di dunia yang sekarang setelah melihat perjalanan 30 tahun terakhir arah kapitalisme ini adalah pembelokan yang bukan pembelokan apa yo Siratal Mustaqim, tunjukkan jalan yang semakin benar itu tadi, yang semakin imbang itu tadi. Dan semoga ini tidak hanya dilakukan oleh Sukun, tapi Sukun bisa menjadi inspirator buat perusahaan lain juga. Laba itu ya penting, tapi para pekerja juga penting. Nilai dari yang apa, nih value dari produk yang dikeluarkan perusahaan juga penting. Orang mengurusannya laba tok, tapi itu juga kemaslahatan. Mungkin itu yang bisa saya respon. Iya, terima kasih Sabrang. Seluruh kemungkinan pertanyaan atau yang akan kita petakan dan kita bawa bersama nanti akan terjawab secara lengkap ketika kita sudah masuk pembicaraan tentang Isra Mi'raj itu sendiri, gitu ya. Karena kita akan ngomong berbeda dengan yang selama ini pernah diomongkan oleh pengajian atau oleh ilmu apapun selama ini. Karena Isra Mi'raj itu sendiri nanti akan menjawab kenapa rokok sukun bikin peringatan Isra Mi'raj. Nanti akan terkandung di dalam jawaban global komprehensif dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Tapi sebelum itu gini, kita nyicil dulu, saya kira ini fakultatif dulu baru universitasnya gitu ya. Jadi kalau Sabrang kan bahasanya, ya laba penting tapi persaudaraan juga penting kan gitu. Nah ini kan kalau dikaitkan dengan titik rizki atau dengan alur rizki kan harus kita temukan. Nah saya mungkin bisa minta tolong gini, orang mungkin tidak mengerti beda antara penghidupan atau ekonomi keluarganya dengan rizkinya. Jadi semua uang dianggap rizki, semua keadaan ekonomi dianggap rizki. Padahal rizki itu ada satu subjeknya berbeda, subjeknya lebih banyak. Jadi kalau sukun dan pembeli rokok sukun itu kan subjeknya dua, produsen dan konsumen. Nah di sini ada subjek yang lain, yaitu Allah, malaikat, Nabi Muhammad dan seterusnya. Maka ada Isra Mi'raj itu. Jadi rizki itu mengandaikan bahwa subjek yang terlibat itu tidak hanya produsen dan konsumen. Jadi tidak hanya kapitalisme linear, tapi ada multi transaksi. Meskipun transaksionalnya dengan Allah itu mungkin berbeda dengan transaksi dengan sesama manusia. Jadi mungkin Pak Muzamil kita minta tolong untuk menjelaskan, kalau rizki itu subjeknya kan bukan manusia. Betul, yaitu Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran kan Allah, misalnya dalam surat Al-Baqarah saja yang awal itu ya, alladzina yu'minuna bil kitab, alladzina yu'minuna bil ghaibi, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Razaqnahum itu artinya kami rezekikan kepada manusia. Ya, ya. Gitu ya. Jadi subjeknya Allah. Subjeknya Allah Ta'ala. Wa mimma razaqnahum. Nah itu ya. Itu beda dengan pemahaman linear orang jual beli, Mas. Ya. Mungkin misalnya Anda narik taksi gitu ya, zaman belum online dulu ya. Untuk ketemu seseorang di satu titik di jalan tertentu pada menit tertentu, detik tertentu, itu kan yang menentukan bukan penumpangnya maupun supir taksinya, yang menentukan adalah ada sesuatu yang lebih besar yang namanya Allah itu. Nah itu kalau di dalam ekonomi yang disebut sabrang persaudaraan penting tadi itu adalah bahwa kalau rizki itu subjeknya tidak hanya konsumen dan produsen, tapi ada subjek lainnya lebih berkuasa dari kita. Atau kalau kita perbandingkan gini, Om, misalnya, kita bikin analogi gini. Misalnya di dalam menjalankan kehidupan, Allah itu memberikan tiga opsi. Satu, ya ta'una ilal khair atau dakwah khair. Dakwah ilal khair. Ya. Dakwah ilal khair itu ya. Terus ada ya'muruna bil ma'ruf. Jadi memerintahkan atau menganjurkan atau merekomendasikan kebaikan. Terus yang ketiga adalah yanha anil mungkar ya. Atau idiomnya nahi mungkar. Nah dari tiga opsi Allah ini tidak ada kata solusi ya, jadi kemungkaran itu Allah tidak menyuruh manusia untuk menyelesaikannya. Yang Allah suruh hanya hindarkan, jangan berbuat mungkar. Sebab nek wis kadung kuwi kok ora iso bereske. Karena yang bisa memberikan solusi nanti akhirnya adalah Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan mayyatakillah yaj'allahu makhrajan. Tidak berarti manusia lantas pasif dan tidak mencari solusi, tetapi kuncinya solusi adalah takwa. Karena Allah mengatakan rumusnya adalah mayyatakillah yaj'allahu makhrajan. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Tolong diingat bahwa subjek pemberi solusi ini bukan manusia tetapi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi sama dengan yunfikuna. Famimma rozaknahum tadi. Jadi subjeknya Allah. Nah, kenapa sukun mengadakan peringatan insya Allah, karena tidak ingin kehilangan subjek utama dalam kehidupan itu, yaitu Allah SWT. Artinya sukun ini wonge, menungsone, pelakunya atau penggiat sukun itu adalah manusia-manusia yang tidak 100% kapitalis, gitu ya. Memang berjual beli tapi tidak 100% kapitalis. Mereka adalah juga hamba Allah, mereka adalah khalifatullah, mereka adalah juga kekasih Allah, mereka adalah makhluk yang juga memohon cintanya Allah, rahmatnya Allah, dan seterusnya. Jadi urusannya sekarang subjeknya itu berbeda. Berbeda. Ya. Kalau kapitalisme linier, itu subjeknya hanya konsumen, produsen. Terus untuk itu dibutuhkan manajemen, strategi. Manajemen dan strategi pemasaran dan seterusnya. Ya, ya. Oleh karena itu, Muzamil, ada hadis Rasulullah SAW, I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi Rasulullah mengatakan, yang saya tidak percaya sejak saya kecil, saya tidak percaya bahwa Rasulullah ngomong kayak gitu. Ya. Kerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi, gitu kan? Ya. Ya. Oh, kalau bekerja dengan desain bahwa kita hidup selamanya, Anda laba berapapun tidak cukup. Anda harus rakus, Anda harus, ini kan nek Smith ya, bro. Nek Adam Smith, kapitalisme itu landasan ideologinya adalah dengan modal sekecil-kecilnya, ya, ya makanya, ya. Ini jadi pelajaran. Adam Smith juga enggak sesimpel bahwa badinnya seagak-agak, enggak ada, dia juga ada perdebatan dengan Jean Jacques Rousseau yang mengatakan bahwa memang dimulai dari industri yang tidak penting mendapatkan laba, tapi lama, jangan lupa ada kota yang namanya Brussel, dia bilang gitu. Brussel itu juga sebuah kota di mana industrinya adalah ilmu pengetahuan yang bisa menumbuhkan manusia. Jadi raming badi tapi juga menumbuhkan manusianya juga loh. Ya. Nah, itu ternyata ada multi dimensi di dalam ketika lahir kapitalisme itu sendiri, Bang. Ya. Jadi Sabrang ini adalah ilmuwan yang suci. Jadi dia tidak mau sedikit pun salah, dia tidak mau sedikit pun suudon, maka dia sangat suci dalam soal ilmu. Itu bedanya sama saya. Kalau saya penuh tuduhan, penuh asumsi, penuh hipotesis kan begitu. Nah Sabrang ini suci, tidak hanya jujur, dia suci soal itu. Nah maka Sabrang juga mengingatkan jangan lupa Adam Smith juga berdebat sama Rousseau, itu kan, tentang perlunya penumbuhan manusia kan begitu. Jadi dia bilang tidak sederhana itu juga. Tapi saya tanya, seluruh manusia kapitalisme di dunia ini ada yang menganut Rousseau apa tidak? Atau semua Adam Smith? Pokoknya golek badi saoka-okai. Pokoknya urusannya golek badi ya kan, itu kan? Bahkan politisi, bahkan pedagang, bahkan sopoai, pokoknya golek badi tau ribe. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya toh. Itu maksud saya, Bang. Jadi memang tepatnya seperti itu, Bang. Komprehensi dimensinya seperti itu, tapi kan faktanya sekarang kan jangankan untuk berekonomi, berpolitik aja golek badi kok, ya Ramas. Beragama dari kiai, dari ustadz aja golek badi kok, kan gitu. Itu maksud saya, Bang. Jadi saya tidak terlalu suci soal itu, itu ya. Jadi Pak Muzamil sekarang kenapa sukun mengadakan ini? Menurut saya karena beliau punya pemahaman bahwa rezeki itu beda dengan pendapatan. Misalnya kalau sekarang kalau bahasa Indonesia ada nafkah, Mas. Nafkah min nafako. Nafako, iya. Jadi nafkah itu sebenarnya bukan pendapatan tapi pengeluaran, Mas. Pembelanjaan. Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan. Kalau arti aslinya seperti ya, sesuatu yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan, nafako. Ya. Orang ngasih makan ayam itu juga menafkahi ayam. Ya. Jadi selama ini kan kita kan salah kaprah. Nanti golek nafkah. Enggak dong, bukan golek nafkah. Wong nafkah itu justru memberikan kok. Makanya ada kata infak gitu. Betul. Ada kata infak itu karena nafkah itu artinya sebenarnya adalah pembelanjaan. Betul. Apa bahasa Inggrisnya, Bang? Ya, memberikan, mengeluarkan gitu. Jadi. Nah, menurut saya sukun ini mencari rezeki bukan mencari laba. Nah, kalau Anda mencari rezeki maka yang terlibat juga ada Allah. Kalau Anda mencari laba toh Anda sama konsumen yang terlibat. Tapi kalau Anda mencari rezeki, ada rumus rezeki dari Allah sendiri. Bahkan lucu, rezeki itu datangnya dari takwa. Ini kan rasa dipahami oleh universitas manapun toh. Karena Allah janjinya langsung itu, mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas. Itu. Dan itu tidak ada dalam ilmu ekonomi modern, bahkan dalam alam pikiran modern tidak ada. Menurut saya loh ya. Paling tidak yang saya alami selama saya hidup di dunia modern yang hebat ini, tidak ada cara berpikir yang rutenya seperti itu. Padahal Tuhan sangat jelas, mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bukan Allah membimbing kita untuk mencari jalan keluar atau untuk mendapatkan rezeki, tapi Allah sendiri yang memberi jalan keluar dan yang memberi rezeki. Itu Allah. Karena subjeknya di kalimat itu Allah. Yattaqillah. Yattaqillah kita. Iya. Man rujuk ilah man, cuma ya ja'al itu kan ya-nya itu Allah ya ja'al lahu punya ke man, ya, man. Makhrajan, solusi atau jalan keluar. Kemudian dari takwa tok kita dapat 2-1 jalan keluar dari masalah. Nomor 2 kita mendapat rezeki yang tidak terduga, sampai-sampai sukun tidak melakukan PHK satupun. Itu karena rezeki, bukan karena kehebatan manajemen ya. Meskipun salah satu rezekinya adalah kecerdasan manajemennya teman-teman dari sukun gitu ya. Gitu ya. Jadi nomor 1 saya kira landasannya tetap takwa. Termasuk untuk segala macam masalah yang ditimbulkan oleh COVID ini kan, siapa yang ja'al makhrajan ini COVID ini? Ya. Yang memberikan solusi siapa? Siapa yang memberi solusi untuk COVID ini? Kalau bukan Allah tidak bisa. Karena kalau menurut janjinya tadi kan ya ja'al lahu makhrajan. Di zaman Rasulullah ada, Pak, ada penyakit kudis tapi parah gitu. Ada wabah juga kayak apa? Lepra apa itu ya? Iya. Terus tapi tidak sampai mempengaruhi penghidupan ekonomi, Pak. Setahu saya membaca hasanahnya gitu ya. Iya, iya. Jadi Rasulullah juga hanya berpesan bahwa kalau ada wabah di suatu tempat, kamu jangan memasuki wilayah itu, dan yang dapat wabah di wilayah itu jangan keluar dari tempat itu. Cuman ya, itu dok. Betul ya. Apa namanya, kepustakaan kita mengenai sabda Rasulullah cuman itu dok. Gitu. Dan ada jaminan Madinah tidak akan dimasuki. Oh, ada jaminan? Ada jaminan. Madinah tidak akan dimasuki wabah dan dajjal. Nah itu kira-kira Pak, logikanya bagaimana kok Madinah bisa tidak dimasuki itu? Ya. Itu logika medis apa logika takwa? Takwa juga, karena di sana ada Rasulullah itu. Pemakuna. Tapi itu tidak boleh di YouTube ngomong gitu. Tidak boleh WHO, di WHO ngomong gitu, tidak boleh. Harus ada sebab akibat yang jelas secara medis dan ilmiah kan begitu. Pemakana Allahu mu'adzibahum wa'antafihim. Nah itu tidak berlaku itu. Allah tidak akan mengazab siapapun yang Muhammad ada di dalamnya. Kan gitu. Itu kan tidak berlaku. Bagaimana? Apalagi Muhammadnya sekarang namanya Jokowi. Ya, karena dia, andaikan ada nabi kan dia nabi sekarang, paling tidak dinabikan kan begitu. Tapi ini dipotong ya. Ya tapi maksud saya, Allah itu punya teori yang aneh. Pokoknya kalau dia punya kekasih, dia ada di situ, semua yang di sekitarnya bebas dari celaka, dari bencana kan begitu. Wakanallahu mu'adzibahum wa'antafihim. Wa'antafihim itu kan rumus yang tidak modern sama sekali, tidak ilmiah sama sekali. Itu maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, maka ini saya kira untuk teman-teman sukun, ya rumus ini diberlakukan. Kan ada almarhum Bapak dan Pak D ya, Pak D atau ya itu kan itu, karena beliau dulu yang mendirikan dan Allah menilai beliau itu orang yang sedemikian rupa sehingga sukun ini juga akan diawetkan sampai sekian generasi kan begitu. Nah, Anda percaya itu khusnudzon kepada Allah menurut saya. Coba kalau ngomong manajemen horizontal kan susah juga ini. Ada teman kita Maknya yang pilot internasional aja sudah setahun dia enggak terbang kok ini. Gitu. Kuwi pilot internasional, aja meneh kok Kiai Kanjeng. Mudar to kuwi. Nah, Kiai Kanjeng karo dodolan wader apa dodolan apa kan ya bingung gitu. Kan gitu. Jadi, tapi kan kita ini tidak cari penghidupan, kita ini memohon rezeki kepada Allah. Jadi kalau rezeki rumusnya min haitsu la yahtasib. Ya. Betul. Kalau rezeki rumusnya di luar perhitungan kamu, tapi kalau penghidupan dan ekonomi itu di dalam rumus kamu. Kalau kamu jual ini labanya segini, kamu kembangkan begini labanya segini, itu kan min Min haitsu tahtasib. Ya, min haitsu tahtasib. Min haitsu tahtasib. Tapi kalau rizki min haitsu lanah tasib atau layah tasib. Itu loh Mas. Itu bedanya di situ. Nah, sukun ini menurut saya dia setia kepada rizkullah. Meskipun itu membutuhkan kecerdasan ekonomi linear juga dan horizontal juga, tapi kan pandangan utama beliau-beliau ini dengan almarhum yang dulu yang mendirikan adalah percayanya itu kepada rizki Allah plus kerja keras dan kejujuran kita, gitu aja kan. Tapi tetap beliau mendapatkan min haitsu la yahtasib sampai tidak mem-PHK siapa-siapa. Iya. Tidak satupun ya Mas ya. Tidak ada satupun PHK. Sementara Kiai Kanjeng ter-PHK semua ya. Medar kabeh kayaknya. Ning yo, tapi kan rizki Allah. Kita kan mengacunya ke rizki Allah bukan ke pendapatan ekonomi horizontal. Karena kalau rizki Allah itu rumusnya adalah min haitsu la yahtasib. Betul, betul. Kan gitu. Kalau ekonomi nasional dan global itu kan min haitsu tahtasibu. Kira-kira ya, begitu ya. Betul. Oke. Mas, ini maka berarti pakai hisab. Sesi pertama sudah selesai ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke tayangan. Tolong, aku gak ketok emang. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lah, jenengan gimana kabarnya? Di rumah aja. Piko. Bikin masker iku lho, Mas. Masker ini aku bagi-bagiin ke tetangga. Belum bisa pulang ke rumah. Mas enggak bisa pulang kampung. Kangen, Mak. Kangen, Mak. Udah jangan nangis, yuk. Kangen iki lho. Di kangen. Walaupun malam bahas nikah gini. Ya habis corona aja lah nikah. Ah, kangen tapi ya sudah. Anak-anak dijaga. Tenggeri omawan ibu nge. Enggak, cepet baik deh. Cepet beres lah wabah ini Alin. Semuanya kembali normal. Mudah-mudahan kamu diberi kesehatan ya Allah, amin. Iya, berdoa aja. Mudah-mudahan ya beres semuanya. Wabahnya hilang, ya. Terus kita bisa pulang lagi. Amin. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lanjutkan gimana kabarnya? Di rumah aja. Piko. Bikin masker iku lho, Mas. Masker ini aku bagi-bagiin ke tetangga. Belum bisa pulang ke rumah. Mas enggak bisa pulang kampung. Kangen, Mak. Kangen, Mak. Udah jangan nangis, yuk. Kangen iki lho. Di kangen. Walaupun malam bahas nikah gini. Ya habis corona aja lah nikah. Ah, kangen tapi ya sudah. Anak-anak dijaga. Tenggeri

Alhamdulillah, terima kasih Kiai Kanjeng. Mudah-mudahan ini bismillah untuk sukun, bismillah untuk kita semua. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tetap kita meyakini dan berhusnudzon bahwa Allah menyayangi kita semua dan mencintai kita semua. Sekarang kita masuk ke Isra Mi'raj. Saya akan minta tolong kepada Sabrang maupun Pak Muzamil. Pak Muzamil, sekarang lugawiyah dulu ya. Etimologi dulu, Isra ya. Itu apa, Mi'raj itu apa, supaya kita mengulang pemahaman kita. Ya. Jadi Isra itu ya masdar dari Asra Yusri Isra'an. Asal katanya yang mujarrad Saro Yusri Sirayatan. Artinya berjalan, kalau Asra memperjalankan. Jadi subhanalladzi Asra bi abdihi, maha suci dia zat yang memperjalankan hambanya. Karena dirubah kawasan af'alah yuf'ilu if'alan menjadi memperjalankan. Ro yusri isra'an di malam hari lailan. Gitu ya. Kalau mi'raj, kalau mi'raj itu dari itu artinya naik dari aroja ya uruju urujan itu naik. Mi'raj itu tempat alat naik gitu ya. Jadi naik. Jadi Isra itu horizontal, Mi'raj itu vertikal. Vertikal. Oke. Kalau kita hikmai secara awam, berarti seluruh manusia itu sebenarnya hidupnya melakukan Isra dan Mi'raj. Dan memang diperjalankan oleh Allah, dan itu kan pedomannya Kiai Kanjeng juga bahwa hidup mereka itu hanya diperjalankan oleh Allah. Subhanallah di Asra Kiai Kanjeng Lailan Wana Haron, kira-kira gitu ya. Kalau ada ayatnya gitu ya. Nah, sekarang kalau horizontal berarti bumi lah kira-kira gitu ya. Ya, dari Antasiru bumi fil ad, ya, ya. Dari bumi ke bumi. Kalau Mi'raj berarti kan, nah sekarang kita tanya sama Sabrang, sebenarnya pengetahuan sampai hari ini, pengetahuan modern itu melihat keluasan alam semesta itu seberapa atau bagaimana gitu, Bang? Menurut yang saya pahami tentang dunia modern, yang bisa dilihat, yang bisa dianggap, yang bisa kita seluasan alam semesta itu terbatas pada yang disebut observable universe, dunia yang bisa kita lihat. Secara hitung-hitungan kita tahu ada dunia di luar situ yang tidak mungkin bisa kita lihat. Dunia yang terlihat, nah, jadi limitnya di situ. Kalau urutannya panjang di belakang, tapi yeah, bahwa ada lingkaran yang memang jadi terbatas. Manusia sampai hari ini bisa mengukur luasnya ruang apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau ruang ya enggak, tidak. Dia hierarkinya lebih tinggi dari alam ukur. Oke. Sekarang kita ke Pak Muzamil, kan ada Wa ilal muntaha rufiata karimah. Ya. Dan sampai ada yang namanya sidratul muntaha, garis muntaha pungkasan. Pungkasan. Ya. Nah, sekarang coba sebelum Pak Muzamil menjelaskan muntaha itu, ini misalnya ini garis ini garis batas ruang ya. Terus di luar garis ini apa, Mas? Masih ruang enggak itu? Bisa enggak membayangkan ruang yang ada garisnya? Atau bisakah Anda membayangkan ruang yang tidak ada batasnya? Ono batas sewe tidak terbayangkan, mergone iki cangkir semene iki, Mas. Njobone cangkir tetap ruang kan gitu kan. Nah, kan ada bumi, tata surya, galaksi, terus ada galaksi Milky Way, ada Andromeda, ada Bima Sakti, dan 37 galaksi yang lainnya. Tapi itu kan juga jangan-jangan cuma satu RT dari alam semesta yang seluruhnya. Kan kita enggak tahu. Artinya kita membayangkan ruang terbatas juga enggak bisa, membayangkan ruang terbatas juga tidak bisa, karena di luar yang terbatas itu kan juga tetap tidak terbatas. Jadi manusia tidak mampu menjangkau di mana dia hidup, kecuali dengan imannya kan begitu. Makanya ada bedanya ilmu dengan iman. Nah, yang saya tanyakan sama sahabat kan, ilmunya manusia kan hanya sampai ke observable apa universe. Tadi, universe tadi. Tapi kan berarti masih kemungkinan ada di luar yang unobservable kan tetap ada ya. Nah, itu kan enggak bisa kita bayangkan. Makanya Sabrang bikin video bedanya ilmu dan iman. Ada sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal, maka kita perlakukan dia dengan ilmu, dan ada sesuatu yang lebih luas yang kita tidak bisa menyentuhnya dengan akal pikiran, maka kita menggunakan iman, misalnya gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, Isra Mi'raj itu biasanya Pak Muzamil dihikmai apa poinnya? Kira-kira minta 1-2 poin aja. Ya, selama ini dihikmai bahwa Nabi Muhammad itu tinggi derajatnya, karena beliau sampai kepada Sidratul Muntaha yang malaikat Jibril saja tidak bisa sampai ke sana. Karena malaikat Jibril hanya berhenti di langit ketujuh. Naik dari langit ketujuh, malaikat Jibril ya, tidak bisa. Lapisan langit sampai tujuh itu sendiri kan kita tidak bisa, belum ada anu barang ya. Kesepakatan antara berita agama dengan berita ilmu ya. Langit tujuh itu piye to jane? Lapisan-lapisan opo piye to jane? Kan ya tetap sapa sama apa itu tidak terumuskan sampai hari ini, sehingga ya, dia sehingga akhirnya diwelehke kan gitu. Sapa sama itu diwelehke. Nah, Pak Muzamil, kalau Rasulullah bisa sampai Sidratul Muntaha, sebenarnya Jibril hanya sampai langit tujuh gitu ya. Betul. Nah, setelah Sidratul Muntaha itu ada apa? Nah, di situ kalau dalam Al-Qur'an fakana fadana fatadalla fakana apa pakal kausa ini di situ, lalu Nabi Muhammad mendekat dengan tempat yang sangat dekat kepada Allah. Ya, gitu ya. Ya, maksud saya kita jalan. Ini sekarang bayangin ruang dulu, Mas. Ya. Kan Anda ini kan hidup di Jogja, Mas dari Sukun hidup di Kudus. Tapi kan gini, Mas, cangkir sama ember sama sumur kan beda, Mas ya. Anda main pingpong sama main voli kan disiplinnya beda, energinya beda, jangkauannya beda, dan seterusnya ya, Mas ya. Itu ya maksud saya ya. Futsal sama football kan beda, Mas. Nyadue beda, tekniknya beda, strateginya beda. Nah, kita ini hidup di futsal apa football? Saya gini, kita di Kudus dan Jogja, tapi kan enggak kita di Jawa. Ya enggak dong kita di Indonesia. Ya enggak kita di dunia kok, di bumi kok. Ya enggak kita di tata surya kok. Ya enggak kita di galaksi kok. Terus kan diteruskan enggak dong. Di luar galaksi kita ada galaksi yang lain, ada Al-Arsh Al-Azim, ada alam semesta atau jagat raya yang agung kata Allah, yang kita enggak bisa membayangkan. Nah, saya tanya sama Anda, Anda itu orang Kudus apa orang alam semesta? Kan perhitungannya beda, Mas, voli sama pingpong. Kalau Anda perhitungannya Kudus tok, Jogja tok, sebatas Jawa tok, kan nanti bisa keliru, karena kita hidupnya enggak di Kudus tok, enggak di Jawa tok, enggak di Indonesia, enggak di bumi tok. Kita hidup di alam semesta yang kita enggak ngerti batasnya. Maka perhitungan kita harus kompatibel dengan ketidakterbatasan Al-Arsy Al-Azim tadi itu. Nah, itu semuanya bisa kita jangkau dengan takwa, tawakal, iman, sumeleh, pasrah, kan gitu, Mas. Karena kalau kita cuma menghitung kita ini orang bumi tok, kan nanti salah lah, ada tata surya ya. Wong kadang-kadang laut bergolak juga karena daya tarik bulan misalnya gitu ya. Terus kata Mas Manu dulu, ini kita sedang mengalami banyak bencana karena kita sedang satu garis dengan Saturnus apa-apa begitu dan seterusnya. Jadi ternyata kita tidak hidup di bumi, kita hidup di jagat raya, Thomas. Sehingga cara kita bermain harus berbeda dengan kalau kita hanya bermain di bumi gitu ya. Wong pingpong beda sama voli kok, badminton beda sama tenis kan gitu. Nah kita ini sedang bermain pingpong apa voli? Kita ini badminton apa tenis kan gitu? Tenis futsal apa football? Nah selama ini kan kita berpikirnya paling pol global toh. Kalau globalisasi itu bumi barang ya. Globalisasi itu baru sebumi. Bumi toh. Jadi itu aja ternyata enggak cukup sama sekali. Itu hanya pingpong. Globalisasi itu cuma pingpong karena di luar itu masih ada urusan dialektis antara bumi dengan planet lain, dengan tata surya, dengan alam semesta dan seterusnya. Sehingga kita ini setiap hari mempertimbangkan hidup ini kan harus tepat, Mas. Kalau simbolnya tadi apa pingpong apa voli tadi itu loh. Betul. Badminton apa tenis. Betul. Futsal apa football. Nah, ternyata kita ini kan maha football itu. Luas banget sehingga perhitungan kita sehari-hari mau melakukan apa saja kan harus dengan dialektika ruang yang tidak terbatas itu. Globalisasi aja enggak gitu. Globalisasi kan mengandaikan kita hidup di dunia gitu, Dok. Ya, meskipun sudah dikenal juga tata surya dan seterusnya, sudah ada NASA, sudah ada macam-macam, tetapi kan tetap perilakunya, budayanya, peradabannya tidak diperhitungkan berdasarkan ketidakterbatasan al-ars al-azim tadi itu. Betul enggak, Mas? Nah, selama ini kan Isra Mi'raj Pak Muzamil untuk kita hayati supaya kita meneladani perilaku Rasulullah. Rasulullah ya. Lah kalau meneladani perilaku Rasulullah aja ngapain repot-repot sampai Isra Mi'raj? Mbok wis Kanjeng Nabi ngene aku ngene ngono wae. Kalau Isra Mi'raj kan berarti ini kan soal ruang dan waktu, Bang. Soal ruang dan waktu dan ternyata semodern-modern peradaban manusia tidak bisa menghitung ruang dan tidak bisa menghitung waktu ya Mas. Yang bisa kita hitung itu satuan-satuan dalam waktu misalnya hari, menit, detik, tahun, windu. Tapi kan waktu itu enggak bisa kita hitung. Sampai kapan dan kita enggak bisa bayangkan hidup itu kalau enggak ada waktu gimana? Enggak bisa kita bayangkan. Jadi kita itu sebenarnya penduduk mana Mas? Kalau pakai Isra Mi'raj, bagi kita itu bukan penduduk Indonesia, kita itu penduduk satu titik kecil di tengah jagat raya yang tidak terhitung itu. Nah itu saya kira kesadaran utamanya di situ. Jadi setiap Anda mau melakukan apa-apa, mengambil keputusan apa-apa, merencanakan apa-apa, saya kira perhitungannya harus alam semesta yang agung tadi, yang dipimpin atau yang dikuasai oleh Allah, kan begitu. Itulah sebabnya agama itu penting, kan gitu. Nah teman-teman sekalian, dari sini kan kita bisa memaknai bahwa Isra Mi'raj itu menurut saya adalah petunjuk bahwa kamu itu tidak hidup di Indonesia, kamu tidak hanya hidup di Arab, kamu tidak hanya hidup di bumi, bahkan kamu tidak hanya hidup di tata surya, kamu itu hidup di tengah ruang yang kamu tidak paham, betul tidak Mas? Lailan, malam. Makanya Lailan, tidak ada Asra bi abdihi naharon, tidak ada. Yang ada Asra bi abdihi Lailan. Lailan itu artinya kita enggak tahu, gelap. Kita enggak bisa mengerti, enggak bisa mengukur, enggak bisa memahami, enggak bisa merumuskan, kan gitu. Nah, saya kira Isra Mi'raj salah satu hikmahnya atau salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita selama ini mungkin salah patrap, Mas. Patrap itu apa ya? Makom. Salah makom. Kita pikir kita ini orang Indonesia. Kita pikir kita ini orang Jogja, kita pikir kita ini orang dunia. Bahwa kita ini adalah penduduk alam semesta yang enggak bisa kita ukur. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya tidak bisa kita kuasai sama sekali betapa lemahnya kita semua ini kan begitu. Saya kira Isra Mi'raj itu yang paling penting itu itunya Pak. Bahwa secara ruang kita tidak bisa mengukur, secara waktu kita juga tidak bisa memperkirakan. Betul. Nah kita hidup di situ. Kita hidup di situ. Apalagi dengan adegan-adegan kecil yang kadang-kadang membuat kita goyah iman kita. Ono wong kualat kena covid gitu ya. Ning ana sing kena covid ya wong apik ya toh. Wong stroke ana sing mergo pancen elek kelakuane stroke, tapi ada orangnya baik banget kena stroke ya banyak. Betul enggak? Ana wong kena apa Pak? Yang dzarratin khairu yaro apa? Man ya'mal mithqal dzarratin syarra yaro. Khairu yaro man ya'mal mithqal dzarratin syarra yaro. Jadi itu kan berlakunya kapan Mas? Misalnya kue ngelakuin elek njur kualat dibalas sama Allah. Allah Maha Pembalas itu bahasa Arabnya Pak, al Al-Mujazi, Al-Mujazi. Al-Muntakim? Iya, Al-Muntakim juga ya. Al-Muntakim juga. Jadi, apakah kalau Anda berbuat buruk langsung dibalas oleh Allah dengan keburukan? Tidak mesti kan, Mas? Anda punya tetangga orang baik, cepat mati. Ada tetangga yang lain welek wangi wis, atine elek, dolim, ning urip terus nganti 80 tahun sampe tuwa. Ono ora, Mas? Ada, Mas ya? Ada toh, Mas? Nah, apakah lantas Anda berkesimpulan Tuhan tidak adil? Kan soal rentang waktu, Mas. Sepak bola kalau belum 90 menit kan belum jelas skornya. Nah, hidup ini skornya berapa menit, Mas? Kalau sepak bola 90 menit, kalau seseorang itu bisa 70, 80, 90, Rasulullah 63, Nabi Ibrahim 165, Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Nah, itu baru bisa tentukan itu mati atau sepak bola berakhir pada menit ke-90, baru bisa diukur skornya berapa. Nah, sekarang Tuhan adil apa tidak itu kan skor. Nah, Tuhan adil atau tidak itu tidak bisa kita ukur selama di dunia. Betul enggak, Pak Ustaz? Betul, ya. Ada orang salah langsung dibalas, ada orang salah besoknya baru dibalas oleh Allah, ada orang jahat seminggu kemudian baru kena karma atau al-karmah, ya. Ada orang zalim sebulan kemudian dibiarkan, setahun kemudian, bahkan sampai 30 tahun tidak diapa-apain sama Allah juga ada. Iya. Apakah itu berarti Allah tidak adil? Kan keadilan itu baru ketahuan kalau sepak bola 90 menit. Ketika hari kiamat tiba baru jelas. Betul. Fakta-fakta yang kita simpulkan sebagai Allah adil atau tidak adil. Selama itu belum sampai, kan kita tidak bisa berkesimpulan. Makanya bekalnya ya cuman takwa, iman, tawakal, sabar, minggu dok, sholat, gitu dok, Mas. Jadi semua itu jawabannya cuma itu, Mas Jamil. Dah, Anda mau punya problem apa saja, keluarga, apa individu, apa masyarakat, apa negara, apa globalisasi, jawabannya yang untuk individu kita ya sederhana. Ya sudah, tetap aja kita takwa, tawakal, tetap ista'inu bisobri wa sholat, yang begitu. Jawabannya cuma itu, bukan jawaban objektif dunia, tapi jawaban untuk diri kita itu ya takwa tok. Jadi kita tidak pernah tidak sabar, tidak pernah tidak bertakwa, tidak pernah tidak beriman. Cuma itu tok jawabannya. Sebab misalnya sekarang musuh kita itu kan setan, iblis, Om Zamil. Ya. Tapi kan kita tidak bisa membunuh iblis. Ada enggak setan mati, Pak Muzamil? Tidak mati sampai kiamat. Nah, setan, iblis, dan pokoknya DNA iblis itu tidak mati sampai hari kiamat karena sudah kontrak sama Allah, sudah tanda tangan kontrak sampai hari kiamat. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Iya. Jadi Anda sekarang musuh terbesar Anda misalnya iblis atau setan gitu ya. Terus kowe nesu piye arep kok pateni? Kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar oni iblis teko terus njaluk tulung kanjeng Nabi, "Mbok njenengan idini tak patenane. Rumangsane iso mateni iblis." Iblis tidak akan mati, setan tidak akan mati sampai hari kiamat. Itu pun setelah hari kiamat kita enggak tahu. Kayak mlebu neraka apa ora. Nek cara fisika wong kae geni mlebu geni ya ora apa-apa. Nek kowe mlebu geni mudar kan gitu kan. Setan kan minan nar. Iblis wal iblis wal jinu minan nar. Minanar, ya. Nah kalau wan naru minan nar. Naam. Suma an nar yadkhulun nar. Kaif an nar ma an nar. Anar ma'anar, tidak ada masalah. Jadi iblis masuk neraka, tidak ada masalah. Podo-podo genine kok. Kan kompatibel-kompatibel aja kan gitu kan. Nah kalau kita yang masuk neraka baru celaka kan gitu. Nah jadi kita ini sama Allah tuh memang harus tepat pemahamannya. Jangan seperti ada meme di mana Allah, bukan banyak, ada gambar desain itu ya. Allah duel tinju melawan iblis gitu. Lah terus Allah yang guyu lah sing gawe iblis aku dhewe kok lele. Piye to lek iki? Yang bikin iblis siapa? Yang bikin iblis. Allah Ta'ala. Allah. Jadi sebenarnya Allah bikin iblis untuk menjadi musuh kita atau untuk menjadi teman belajar kita? Teman belajar, partner kita. Sparring partner kita. Jadi kalau kamu dendam sama iblis terus kok golek ya arep kok pateni ya mudharo dhewe wong dhewe nganti kiamat to. Ora mati ya. Itu pun setelah kiamat apa dia mati apa tidak kita enggak tahu kan ya. Cuman berakhir kontraknya aja Pak. Iya, iya. Gitu ya. Jadi teman sekalian, menurut saya termasuk Covid ini Mas. Tadi kan yang wa ma kana Allahu apa? Liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah akan mengadzabmu kalau engkau ada di dalamnya. Nah sekarang kan kita bersolawat di Ma'iyah ini kan untuk supaya Muhammad ada dalam hidup kita, betul enggak? Nah kalau Muhammad kita hadirkan ilmu khudur atau hadoroh itu Pak ya, Muhammad Rasulullah SAW itu kita hadirkan ke dalam hidup kita, maka kita juga logikanya bebas dari azab Allah. Betul. Di urip ki jan digawe angel-angel, digawe gampang ya gampang. Apakah kalau kena COVID itu berarti kena azab? Belum tentu. Apakah kalau tidak kena COVID itu berarti kita selamat? Tidak selinear itu kan? Belum tentu juga Mas. Iya, belum. Iya. Kan seperti pesawat Garuda dulu mendarat terus kecelakaan dan terbakar di Adisucipto. Kan ada yang terbakar misalnya Pak Kusnadi gitu. Terus ada yang selamat misalnya Pak Din Samsudin. Itu yang selamat yang Pak Kusnadinya apa ya Pak Dinnya? Kalau perhitungan dunia dan material ya. Yang selamat adalah yang bisa loncat turun dan tidak terbakar. Tapi kalau melihat hitungan di mana kita hidup, di mana kita kan hidup dalam keabadian waktunya Allah. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa yang kena COVID itu celaka, yang tidak kena COVID itu selamat. Selamat, betul. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa yang terbakar di pesawat itu celaka dan yang selamat dari api di pesawat itu selamat, kan gitu. Jadi sekarang itu semua sangat apa ya? Sangat membutuhkan pemahaman kita supaya kita tidak salah paham pada Allah. Supaya kita tidak marah sama Allah, ngersulah nang Gusti Allah. Kaya ana wong ora tau sembahyang ya mengobak mabuk mengciyaciu karo apa? Dry gin ya to. Whisky ning ya sugih terus kaya. Gampang le nyambut gawe. Iki ana tanggoku iki sembahyang ya ustad barang, ya ngimami salat, ya khutbah Jumat. Wonge ya apik ning lara don melarat wae. Iso ta, Mas? Ada ta? Apakah Anda lantas menyimpulkan Allah tidak adil? Kan gitu. Kan tidak bisa, Mas. Karena apa? Karena ruang waktu yang selama ini kita pahami itu salah. Kalau ruang waktunya itu sekarang, misalnya sehari, seminggu, sebulan, bisa. Tapi karena ruang waktunya tidak terbatas, karena waktu itu tidak ada batasnya, kita tidak tahu. Makanya orang Jawa yang pinter, tan kino yong opo, tan keno kiniro, kan begitu. Jadi orang Jawa dahsyat itu. Laisa kamitsli syai'un atau apa lainnya Pak di Quran, Pak? Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, karena skala waktunya seperti itu, maka kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Maka jalannya untuk menjalani hidup itu yang bersyukur, sholat, sabar, takwa, tawakal. Yang itu, Mas. Jadi seluruh urusan itu jawabannya dari Allah cuma satu kata, tawakal. Terus nanti ada urusan lain, problem lain, sabar. Kan gitu. Sukun, tawakal, sabar, ngunut dok, enggak pakai rumusan, enggak pakai kalimat, dok. Satu kata dok, Islam kan cukup, wes gue pasrah, kan gitu. Mas. Jadi antara simple tapi juga tidak bisa dipahami kehidupan itu, sedemikian rupa sehingga Isra Mi'raj itu menurut saya adalah pelajaran yang sangat berharga untuk menyadarkan kita bahwa kita itu hidupnya tidak di dalam kesempitan atau skala yang bisa kita ukur. Kita hidup di dalam skala ruang dan waktu yang tidak bisa kita ukur. Maka kita harus sangat waspada atau bertakwa. Harus sangat hati-hati. Hati-hati itu bahasa Arabnya, Pak. Bertakwa itu hati-hati. Ya, takwa, hati-hati, waspada gitu ya. Jadi, nah selama ini kan enggak jadi perhitungan gitu, Mas. Dalam peradaban, kebudayaan, politik, semua kan tidak ada perhitungan seperti itu. Isra Mi'raj itu kan menteladani akhlak Kanjeng Nabi, kan gitu. Ya benar juga, tapi kan enggak ada Isra Mi'raj pun kita akan teladani Kanjeng Nabi. Kalau soal akhlaknya itu, enggak usah ada Isra Mi'raj pun kita akan menteladani Rasulullah. Dan bisa kita teladani tanpa Isra Mi'raj, bisa juga gitu loh. Maka kalau menurut saya pada malam hari ini kita teguhkan bahwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu alamatnya itu di dalam keabadian dan ketidakterbatasan. Jadi alamat kita itu adalah RT keabadian, RW ketidakterbatasan, terus RK kekal, kampung abadi gitu ya, kampung abadi kan gitu. Jadi, nah maka perhitungannya beda dengan kalau kita hidup dalam kesementaraan. Sementara sekarang dalam dunia modern ini kan nomor satu kan yang instan. Semuanya kabeh sak dek sak nyet karpe kan gitu kan. Sehingga kita punya medsos, kita punya internet, itu kan supaya kita bisa instan. Bayangin, bisa WA ibu kita di Sorsogon, Filipin, dan enggak berang detik toh berang, misalnya WA enter gitu, itu hitungan detik. Kalau lancar anunya ya, sinyalnya ya, dan langsung. Itu kan dahsyat luar biasa. Itu aja kita juga enggak paham kok sebenarnya. Jangankan memahami Isra Mi'raj. Maka menurut saya Isra Mi'raj itu adalah, saya sampai bikin anu Pak Muzamil, sampai bikin rumus tadi Pak Muzamil. Oh ini sudah habis waktunya mungkin sebentar lagi. Ini belum? Oke. Pak Muzamil, saya tadi bikin rumus. Rajulun ya'lam ma ya'lam wa ya'lam ma la ya'lam. Satu ya, coba. Temukan. Seorang yang tahu apa yang dia ketahui dan tidak mengetahui. Tidak. Wa ya'lamu ma la ya'lam. Dan mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Orang yang tahu apa yang dia ketahui dan tahu apa yang dia tidak ketahui, kan penting tuh Mas, kedua-duanya tuh Mas ya. Terus rajulun ya'lamu ma ya'lam walakin la ya'lamu ma la ya'lam. Orang yang tahu apa yang dia ketahui tapi tidak mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Kemudian salisan. Rajulun ya'lamu ma la ya'lam walakin la ya'lamu ma ya'lam. Seseorang yang tahu apa yang dia tidak ketahui. Ya, tapi dia tidak mengetahui apa yang dia ketahui. Kan banyak gejala manusia, Mas. Ya. Gitu ya. Yang keempat. Rajulun la ya'lam ma la ya'lam walakin ya'lam ma ya'lam. Seseorang yang tidak mengetahui apa yang tidak dia ketahui tetapi mengetahui apa yang dia ketahui. Nah, yang terakhir ini yang kita berdoa kepada Allah jangan menjadi yang terakhir. Rajulun la ya'lamu ma ya'lam wa la ya'lamu ma la ya'lam. Seseorang yang tidak mengetahui apa yang dia ketahui dan tidak mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Sekolah itu untuk mengetahui atau untuk mengetahui hal-hal yang perlu diketahui ataukah untuk juga mengetahui apa yang tidak mungkin diketahui? Kan begitu, Mas. Sekolah kan gunanya untuk supaya kamu tahu tidak hanya yang bisa diketahui, tapi juga kamu harus tahu sesuatu yang tidak mungkin kamu ketahui. Misalnya hatinya orang, kan gitu kan? Nah, selama ini kan pendidikan kita enggak gitu. Pendidikan kita hanya berlingkup pada sesuatu yang mungkin diketahui saja. Tapi yang tidak diketahui tidak diperhatikan. Oleh karena itu agama menjadi tidak laku. Ya, Isra Mi'raj menjadi tidak dipahami. Itu ya teman sekalian ya. Ini masih berapa menit Mas Helmi? Oh, 7 menit berarti sekarang saya mohon izin Kiai Kanjeng satu lagi ya Mas ya. Ya, mudah-mudahan ini semua nanti bisa diulang didengarkan lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Menjelaskan alamin. Kalau tidak memenuhi apa yang panjenengan inginkan mohon dikemukakan nanti pada sesi yang ketiga. Tapi saya berusaha sebisa mungkin menggali Sabrang dan Pak Muzamil. Tapi sebenarnya intinya menurut saya kunci-kunci dan pintu-pintu gerbangnya sudah kita buka bersama-sama. Yuk, sir, yuk. Ini ada nomornya Kiai Kanjeng berjudul sir. Dan ini termasuk doa saya, awal doa saya untuk beliau almarhum Bapak Haji Tas'an. Bapak Kartono, ya pokoknya nanti akan didoakan secara resmi oleh Pak Muzamil di akhir acara. Tapi semua proses ini merupakan mengandung doa-doa juga, termasuk nomor sir ini untuk beliau almarhum Mbah Muhammad Wartono dan Mbah Sutarsi, Bapak Haji Nur Hadi dan Ibu Hajah Sri Fatimah Wartono, Bapak Haji Torih Faleh, Bapak Haji Rindo Wartono, Bapak Haji Edi Wartono dan Mbak Prahendita Mustikasari. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau tahu bahwa setiap sel-sel kami semua ini bergolak-golak dan berdenyut-denyut untuk mendoakan kebaikan sebagaimana yang dimintakan dan diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Assalamualaikum.

Ya kafir, ya kafir. Ya Habib, Ya Habib. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lah, jenengan gimana kabarnya? Di rumah aja. Bikin masker iku lho, Mas. Masker ini aku bagi-bagiin ke tetangga. Belum bisa pulang ke rumah. Mas enggak bisa pulang kampung. Kangen, Mak. Kangen, Mak. Udah jangan nangis, yuk. Kangen iki lho. Kangen. Walaupun malam bahas nikah gini, ya habis corona aja lah nikah. Kangen, tapi ya sudah. Anak-anak dijaga. Tenggeri ya mawan ibu nge. Semoga cepet baik deh. Cepet beres lah wabah ini, Alim. Semuanya kembali normal. Mudah-mudahan kamu diberi kesehatan ya Allah, amin. Iya, berdoa aja. Mudah-mudahan ya beres semuanya. Wabahnya hilang, ya. Terus kita bisa berdoa lagi. Amin. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lah, jenengan gimana kabarnya? Di rumah aja. Bikin masker iku lho, Mas. Masker ini aku bagi-bagiin ke tetangga. Belum bisa pulang ke rumah. Mas enggak bisa pulang kampung. Kangen, Mak. Kangen, Mak. Udah jangan nangis, yuk. Kangen iki lho. Kangen. Walaupun malam bahas nikah gini. Ya habis corona aja lah nikah. Kangen, tapi ya sudah. Anak-anak dijaga. Tenggeri omawan ibu nge. Semoga cepet baik deh. Cepet beres lah wabah ini, Alin. Semuanya kembali normal. Mudah-mudahan kamu diberi kesehatan ya Allah, amin. Ya, berdoa aja. Mudah-mudahan ya beres semuanya. Wabahnya hilang, ya. Terus kita bisa berdoa lagi. Amin. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi terakhir, karena kita tidak bisa makian sampai jam 3. Mudah-mudahan siksaan wabah COVID ini nanti ya ja'allahu makhrojan min haitsu la yahtasib. Jadi gabungan antara dua anak kalimat itu. Jadi nanti akan ada apa namanya manajemen yang lebih besar yang di luar perhitungan kita yang akan menyelesaikan COVID ini. Minimum untuk orang-orang yang gondelankan kelambini Kanjeng Nabi. Gondelankan Kanjeng Nabi itu kan sangat jelas. Allah memberi rumus dan Allah tidak akan mengazab mereka kalau engkau ada di tengah-tengah ada mereka. Di tengahnya. Jadi caranya adalah ya kita menghadirkan Kanjeng Nabi terus dengan selawatan, dengan online hatinya dan seterusnya. Dan ada di satu ayat itu ada dua opsi. Satu is apa? Selawat, yang kedua istighfar. Jadi saya selama COVID ini Mas, kalau sholat, habis sholat itu selalu melalui apa dasarkan ayat ini, pokoknya sholawat minimum ping pitu, terus istighfar ping pitu. Mudah-mudahan apa namanya Allah menghindarkan saya dari apa-apa yang saya tidak siap dan yang orang lain tidak siapkan itu. Jadi boleh kan Pak diterjemahkan begitu ya, jadi boleh. wa ma kana allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa hum yastaghfirun. Jadi kalau di breakdown kan Anda yang penting selawat dan istighfar terus, jumlahnya monggo apa sepuas-puas Anda melalui keikhlasan dan intensitas hubungan batin Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Sabrang ini terakhir 20 menit lagi ya. Berapa menit? Sampai 2.45. Oke, seberang saya persilakan sepenuhnya untuk merefleksi. Kemudian Pak Muzamil juga sepenuhnya. Saya sedikit aja Pak Muzamil nanti yang lebih panjang. Merefleksi kundilannya Kanjeng Nabi itu dasarnya gandolannya iman itu tadi, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, dengan badan dan seterusnya. Satu poin yang saya ambil penting dari Isra Mi'raj adalah tunjuk bahwa mencapai pada posisi itu melalui sebuah perjalanan, perjalanan horizontal maupun perjalanan vertikal. Nah itu kan berarti kan dolan dalam tanda petik. Nah dolan itu apa yang bisa dolan dan seberapa jauhnya, itu bisa kita maknai beberapa lapis. Kalau dolan dengan wadak itu kan ada limitnya, gak bisa dolan dengan badan ke bulan gitu kan, susah banget itu. Dolan dengan badan ke matahari ya bong, jadi ada limitasi dolan dengan badan. Tapi dolan dengan pikiran bisa lebih jauh lagi, sampai ke observable universe itu tadi bisa dolan dengan pikiran. Ada lagi dolan yang lebih jauh daripada pikiran, yaitu dolan dengan kolbu, dolan dengan iman itu tadi. Jadi untuk mencapai pada posisi itu yang mau tidak mau dolan dengan semua peralatan yang kita miliki, horizontal, vertikal, diamati semua ciptaan Tuhan ini, coba dialami semuanya, mengalami lewat wadak maupun mengalami lewat akal maupun mengalami lewat kolbu. Menurut saya itu tiga, itu konsep dolan yang sederhana tapi diaplikasikan pada lapisan kita yang berbeda, akan punya daya jangkau dan jarak tempuh yang berbeda dan membuka cakrawala yang berbeda terhadap ciptaan Allah ini. Mungkin itu aja yang bisa apa namanya? Ya, sabrang bedakan antara dolan jasadiyah ya, padak dengan wadak, dengan dolan dengan pikiran, dan yang puncak adalah apa namanya? Ruhiyah. Bikolbi. Jadi ada dua refleksi sebelum Pak Muzamil ya. Kita ini kan orang modern ini kan saking rasionalnya, saking intelektualnya, sehingga kita terlalu gampang menuduh siapa termasuk diri kita sendiri untuk dibilang halu gitu ya. Halusinasi atau fantasi atau fiktif atau apa gitu ya kata-katanya. Jadi kita saya kira sekarang butuh peneguhan terhadap diri kita masing-masing bahwa yang kita lakukan ini Isra Mi'raj. Ya, yang kita lakukan ini satu proses Isra Mi'raj. Ya, kita mengikuti suatu perjalanan horizontal, vertikal yang jangkauannya sudah dijelaskan oleh Sabran. Kalau jangkauan fisik sangat pendek dan sangat rendah, tapi kalau jangkauan pikiran bisa sangat tinggi karena dia butuh logik dan mantik gitu ya. Tapi kalau jangkauan cinta kan menggunakan hati, termasuk jangkauan cintamu terhadap Quran. Kan kalau tafsir itu kan menggunakan akal dengan sistem ilmu dan metodologi akademis bahkan Mas. Jadi Anda menafsirkan Quran harus bisa mempertanggungjawabkannya secara metodologis akademis gitu. Jadi ngerti bahasanya, nahwu sorofnya, nasih mansuhnya, balaghahnya, uslubnya, sampai asbabun nuzul dan lain-lain. Tapi kalau Anda bertadabur atau mentadaburi itu kan kalau menurut Allah kan di ayatnya gimana? Afala yatadabbarunul Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Jadi Allah memberi satu pertanda bahwa kalau tadabur itu terutama dengan hati. Karena kemudian negasinya oleh Allah kan disebut am fi qulubihim aqfaluha. Apakah hatinya tertutup? Terdapat sekat yang menutupinya kan. Jadi itu kan secara tidak langsung Allah memberi petunjuk bahwa kalau tadabur itu terutama dengan hatimu, dengan kolbumu kata Sabrang. Dan kalau dengan kolbumu berarti yang kita luapkan kan cintamu kan gitu kan, kerinduanmu kan gitu. Nah jadi tadabur itu satu peneguhan untuk teman-teman Ma'iyah terutama bahwa Anda misalnya gini, alif lamim gimana menafsirkan kan tidak bisa. Anda mau pakai ilmu tafsir tingkat manapun alif lamim tidak bisa ditafsirkan. Tapi kalau tadabur bisa. Karena tadabur persyaratannya adalah bahwa cintamu kepada Quran, pemahamanmu terhadap Al-Quran atau sentuhanmu dengan Al-Quran itu membuat hidupmu lebih baik, lebih berakhlakul karimah, lebih dekat dengan Allah dan seterusnya. Kalau tafsir kan tidak ada persyaratan itu. Tafsir kan persyaratannya ilmiah akademis. Tapi kalau tadabur itu hidupmu menjadi lebih baik. Nah, kalau hidup menjadi lebih baik, maka kalau akibatnya adalah hidupmu lebih baik, lebih bertakwa, lebih akhlakul kariman dan seterusnya, maka sebabnya, kalau akibatnya itu, maka sebabnya tidak terlalu ruwet. Misalnya kamu, pokoknya Anda sama Al-Quran hatimu dekat, sekali-sekali membaca, atau kamu lirik, atau pokoknya kamu hormati mushaf itu ditaruh di tempat yang tersendiri di kamarmu gitu ya, atau kamu halo, assalamualaikum, Al-Quran gitu ya, boleh toh, kayak wong edan gitu. Tapi itu membuat hatimu lebih baik, hidupmu juga lebih baik. Jadi karena kalau menurut Allah, tadabur itu, apa namanya, toolnya adalah qalb. Nah yang bisa dicapai oleh hati itu adalah cinta. Kan begitu. Dan tadabur ini bisa berlaku untuk siapa saja. Tidak harus ulama, tidak harus intelektual. Kalau untuk bertemu Quran harus pakai tafsir tok, maka dibutuhkan ahli-ahli. Maka Al-Quran bukan hudal linnas. Karena kalau Allah mengatakan hudal linnas, ya, berarti Allah tanggung jawab bahwa semua manusia bisa mengakses Al-Quran, betul enggak? Tapi kan Al-Quran bukan hudan lil ulama, hudan lil intelektual, hudan lil cendekiawan, hudan lil liulil albab, hudan, kan, jadi enggak, hudan linnas, jadi semua manusia bisa mengakses, artinya bisa bersentuhan dengan Al-Quran, berdialektika dan mendapatkan hidayah Allah melalui persentuhanmu dengan Al-Quran. Nah, itu berarti semua bisa. Apa namanya, semua Anda bisa, tidak perlu sekolah, tidak perlu apapun, yang penting Anda bergaul dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, maka itu yang namanya tadabur. Dengan syarat, mosok enggak lebih baik hidupmu karena kamu bergaul dengan Al-Quran. Sampai Alif Lam Mim tadi itu, ada orang Madura jualan sate di daerah Jogja Tengah, situ dekat Malioboro ke Barat, itu ada konflik sama, ada bertengkar sama aparat yang kesana. Aparat, apa namanya, Brimob. Tapi berani si Madura itu dan bilang sama Pak Muzamil, lu kok kamu berani sama Brimob? Lu saya pakai Aji Alif Lam Mim, pakai jurus Alif Lam Mim. Tidak jelas jurus Alif Lam Mim itu bagaimana, tidak jelas juga. Dan tidak harus jelas, tapi itu menumbuhkan ghirah dia, menumbuhkan apa keberanian dia, menumbuhkan keyakinan dia. Gitu. Meskipun boleh-boleh saja Alif Lam Mim ditafsirkan, tetapi dengan syarat, jangan memaksakan dan jangan menganggap itu paling benar. Misalnya alif itu sholat ketika takbiratul ihram, lam itu ketika rukuk, mim itu ketika sujud. Boleh-boleh saja, tapi jangan lantas itu dibakukan dan dijadikan suatu kepastian untuk masyarakat umum gitu loh. Monggo setiap orang mentadaburi masing-masing, tidak apa-apa. Wong orang Madura aja berani lawan Brimob hanya dengan 1-10. 1-10 coba. Coba Mas. Terus pakai jurus Alif Lam Mim. Pakai jurus Alif Lam Mim itu ya apa ya gak jelas. Pokoknya mergo ono jurus Alif Lam Mim dia menjadi punya keyakinan hidup, punya kemantapan hati dan seterusnya gitu. Mungkin energinya juga bertambah. Mungkin saja. Loh, Allah kok. Sama Allah kok. Kalau kita yakin kepada Allah maka ya Allah memberikan apa saja yang dia mau kan gitu. Itu juga bisa berarti kita mendapat tenaga yang lebih berlipat-lipat dan seterusnya. Jadi menurut saya mohon teman-teman Ma'iyah menikmati proses tadabur ini, dan tadabur itu kan enteng meskipun efeknya harus lebih baik, harus menjadi manusia yang lebih baik, lebih jujur, lebih istiqomah, mutmainah dan seterusnya. Kalau tidak berarti tadaburmu kan tadabur min ayyi dari masdar dari tadabbara, ya tadabbaru tadabburon, dari asal kata dubur. Dubur itu bahasa Jawanya apa, Rek? Asil tuh ya. Ya. Asil tuh, the shield. Silet. Jadi tadabur itu dari kata silet. Silet itu sebenarnya adalah satu simbolisme bahwa kalau beolmu itu baik, kalau beolmu itu sedemikian rupa, berarti makananmu dan cara makanmu benar. Sama dengan knalpot loh Mas. Nek kendaraanmu knalpot itu kebule ora berasap, ning netes banyu cicik-cicik kae, itu berarti mesinnya bener, stasioner pas, gitu, gasnya tidak terlalu gede dan seterusnya. Gak butuh turun mesin. Jadi dubur itu adalah mempersyaratkan bahwa manusia itu knalpotnya atau efek hidupnya yang keluar dari duburnya itu adalah menggambarkan sesuatu yang baik dari proses mesin kemanusiaannya. Kira-kira seperti itu. Dan itu saya sangat menikmati bahwa kata tadabur itu ada dalam Al-Quran, padahal asal-usulnya dubur. Kan asik itu. Kitab suci tapi ono silite itu. Asik toh. Dan itu sangat sangat mantiki ya, sangat jelas, sangat rasional apa namanya penjelasannya kan gitu. Nah, jadi teman sekalian, terima kasih kepada Sabrang yang menjelaskan mengenai tiga level tadi. Nah, yang level ketiga yang kolb ini kan tidak ada fakultasnya, Mas. Tidak ada kuliahnya, tidak ada kelasnya, tidak ada universitasnya. Nah, menurut saya sukun ini kan nomor satu bil kolbi tadi. Bil kolbi. Sukun ini sampai bikin Isra Mi'raj ini kan supaya tetap gandolan kelambine Kanjeng Nabi. Dan itu kan hatinya yang berteriak untuk terus-menerus mbok mumpun dilepas, mumpun diculke kan gitu. Dan kita tidak mau ngeculke gondelan kita kepada bajunya Rasulullah itu. Jadi menurut saya acara malam ini dari sukun adalah acara yang merupakan ekspresi cinta kalbu beliau ini, bukan kalbu ya, nek kalbu asu gitu. Nek ini kalbu teman-teman sukun, karena memang secara budaya dan keagamaan mereka memang terdidik secara cukup religius dari bapak dan nenek moyangnya dulu kan itu, sehingga ketika menjalankan sukun juga insya Allah Pak wama yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Fa huwa hasbuh. Ma makna ma huwa hasbuh? Maka Allah akan mencukupinya. Kalau saya hasbuh itu kan hisab, hasbun, hitungan. Hitungan. Ya. Maka kalau Anda tawakal kepada Allah, sukunmu kamu tawakalkan, kamu gandolkan kepada kambing Kanjeng Nabi dan Rahman Rahimnya Allah, maka Allah menjadi maha manajer dari perusahaanmu, betul enggak? Betul. Ya wallahu hasbuh. Hasbuh iya. Wallahu hasbuh, jelas Allah menjadi akuntan, Allah menjadi maha manajer dari perusahaanmu. Terus innallaha balighu amrihi. Allah akan menyampaikan kepada apa yang dituju. Ya. Hinya ini rujuk ilaman, ila nas au ilallah. Bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Jadi sampean nanti punya cita-cita dan punya niat sangat baik untuk tidak memphk siapa-siapa dan tetap bisa bertahan cash flow-nya selama COVID ini, itu Allah sudah menjanjikan innallaha balighu amrihi. Kalau hinya Allah, maka ibarat ini cita-citanya Jakarta bisa sampai ke Singapura sana, karena Allah. Ya, kalau Jakarta terus dari sini enggak Singapura, Pak, Sri Lanka. Oh, iya. Katanya gak ada geografi saya. Ya, Singapura naik Jakarta Singapura lah menggok nengen ya. Itu naik Sri Lanka kan terus Mas. Meduro. Itu berarti belok. Belok kanan, ngeriting kanan, belok kiri gitu ya. Gitu, oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin ada satu dua pertanyaan atau respon dari teman-teman sukun dulu sebelum nanti kita akhiri sesi yang ketiga ini. Nyuntur ya, Mas Monggo. Memang tadi terkait dengan PHK itu Cak, ada salah satu wasiat dari almarhum Mbah Wartono ke putra-putranya bahwa jangan sekali-sekali, terutama ini untuk karyawan yang generasi pertama Cak, jangan mem-PHK karyawan kecuali karyawan itu sendiri yang minta leren. Jadi ketika kemarin itu ada vaksin program lansia Cak, itu kami juga pegang di Satgas perusahaan, Satgas COVID. Kami cukup kaget juga Cak, dari sekitar 6.000-an karyawan itu seperenamnya atau sekitar 1.300-an itu lansia Cak, 59 tahun ke atas itu. Itu memang salah satu amanat dari Mbah Wartono itu. Jadi memang kalau Cak Non rawuh ke sana ya masih banyak yang sepuh-sepuh memang itu Cak. Dan itu memang enggak boleh di PHK kecuali mereka sendiri yang nyuwun. Ngaten Cak tambahannya. Kan Pak Muzamil, kan gini. Ada enggak ayat yang menunjukkan bahwa kalau kekasihnya berkehendak maka Allah yang mewujudkan gitu. Kan misalnya innama amruhu idza arada syai'an hu ini Allah sendiri atau bisa manusia? Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Arada ini yarji ila Allah. Ayyakulahu kun fayakun. Nah, sekarang kalau manusia bertauhid kepada Allah, maka kehendak manusia yang memang oleh Allah lulus gitu ya. Lulus dalam konsep di dalam rasa cintanya Allah kepada seorang manusia, maka kehendaknya sama kehendak Allah kan bisa tidak sama, mangka nafi hubillah kana wa hu fi hubbi. Nah. Ya. Jadi Mas, jadi cita-cita almarhum Bapak tidak boleh PHK, itu kan Allah yang tanggung jawab. Jadi Allah menjadikan cash flow sampean, manajemen sampean selamat sedemikian rupa sehingga tidak perlu memphk, karena Allah, karena kehendak Bapak almarhum itu adalah kehendak Allah sendiri. Kan ada klausul seperti itu. Ada. Nah, jadi iki medeni iki, medeni, tapi iki nek keliru ojo, tapi ojo GR. Karena saya sering punya kehendak yang tidak terwujud, berarti kehendak saya yang tidak lulus untuk menjadi kehendak Allah. Ketika Anda berimprovisasi main gitar itu kan sesungguhnya bukan Anda langsung 100% toh. Karena improvisasi itu kan di luar kendali pikiran ya. Gitu ya. Pertama Pak Nevi ini kalau sudah bikin notasi sarun itu wis dudu Nevi gitu. Pak Nevi ini yang bikin Kiai Kanjeng itu Pak Nevi ini. Kalau dia sudah latihan sudah bikin karya baru itu Mas. Itu wis drangken master. Lali, jadi njupuk apem, dicakot, urung mari, wis ngene-ngene. Jadi karo kecapan kae. Terus engko lali, kelambine dicopot. Mongko wetenge elek banget itu kan. Itu, kelambine dicopot, kaosnya disangkluke. Itu jadi dia sudah bukan dia. Sudah majedhub. Sudah majedhub. Majedhub itu orang yang dinaikkan oleh Allah ke level tertentu gitu ya. Betul. Gitu. Jadi Nevi ini kan salah satu majedhubnya Kiai Kanjeng. Mi'raj dia tidak hanya Isra, Mi'raj. Sampai-sampai dia mampu melakukan yang manusia biasa tidak mampu melakukan. Misalnya makan tisu. Jadi neng rumah makan kayak neng hotel kayak kan ono piring terus ono tisu, ono kayak tisu terus sendok. Nah iki lali jupuk tisu nih langsung dileboni sego, langsung dikasih sayur, ya langsung dipangan saat tisu-tisu nih. Gitu. Itu kan berarti majedhub ya? Majedhub. Iya. Mampu memakan sesuatu yang manusia lain tidak mampu makannya. Eh? bahkan karena majedhub ya, suatu hari kita rute keliling sekian hari Kiai Kanjeng, terus sampai di Surabaya, kok panitianya nyediain hotel mewah, Mas. Terus Nevi langsung lungguh nising. Ternyata hotel mewah ini kan ada dua macam kloset. Ono sing nggo nguyuh, ono sing tinggo ngising. Nah iki langsung wae sing nggo nguyuh iki tinggo ngising. Dadi kan ra ono bolongane Mas, ming ono ngene-ngene kae. Dadi kan kuwi ngerti dhewe to efeknya kan. Efek estetisnya kan ting tletek ning dhuwur kuwi. Tapi karena dia adalah wali majedhub, maka ya tanggung jawab langsung diangkut Mas. Nganggut tangan tengen. Nah sejak itu Kiai Kanjeng lainnya tidak mau salaman sama Nevi sekitar 2 tahun. Kelingan len jupuk taine kuwi lho neng kon. Ah itu ya. Itu ini wali majedhub kita di sini. Pak Nevi. Jadi benar-benar harap Anda tahu ya Mas. Mas Nevi ini sama saya kerjasama musik dan puisi dan lagu itu sudah sejak 1976. 76 loh Nev. Awal saya musik puisi itu 76, 77 lah. Kalau pentas agak resmi 77, tapi 76 sudah kerjasama dengan saya. Jadi saya sama Kiai Kanjeng sudah sangat lama. Dan alhamdulillah Allah mengawetkan apa namanya silaturahmi kami. 45 tahun berarti. Eh? 45 tahun. 45 tahun. Iya. Kalau dari 76. Ya saya ingat betul karena saya Nyun Sewu Sabrang itu lahirnya juga dari saya bergaul sama Nevi dan teman-teman teater dinasti. Terus aku untuk bojo ning Kunun ya dadi Sabrang kuwi. Dadi Sabrang kuwi karo Pak Nevi kuwi kudu gelem nyekel tangane ya. Gitu ya, meskipun wis gupak tai ora masalah gitu ya. Oke, teman sekalian, terima kasih atas banyak. Ada teman-teman 1-2 pertanyaan enggak apa-apa, singkat-singkat kalau ada. Ayo silakan. Ayo, mana mic-nya? Sini-sini pakai mic. Ke sini ke depan. Sini-sini. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Bobit. Namanya kula Pak Gareng. Kula tinggal teng Prayan saat niki, neng le ceker-ceker teng patang puluhan, griya patang puluhan niku Mbah Nun, sampingnya persis. Ceker-ceker gitu. Itu menurut saya Mas, kata-kata Jawa itu banyak yang sudah dadi akik, Jadi itu menurut saya sudah peradaban. Ceker-ceker itu kan sangat rendah hati itu. Jadi nek golek pangan kan rada iki ora ceker-ceker. Iki maksudnya kan mencari penghidupan itu kan. Nggih. Ah iya, kuwi kan wong nek ora wong Jawa ra iso kaya ngono kuwi. Top tenan lho. Kula asli Kudus, Mas Ilmi. Kula Kudus Kilen mriku. Kula niku kenal rokok nggih, rokok Sukun pertama kali. Jadi kula nostalgia mawon. Kula dikentung mbah mbane kula. Berarti engko kowe njaluk sak bos ngono ya. Nggih. Kula mau menggaris bawahi Mbah Wartono. Sukun niku syukur terukun, saya yakin itu. Dan sukun itu Mbah Nun, buahnya itu nek nom yo ora enak, nek ketuhan yo ora enak, jadi kudu pas. Gitu loh. Jadi ditarik dari situ terus ke sini itu memang perusahaan rokok jenengan ini memang ya tidak besar banget gitu di tengah-tengah. Jadi saya pakai bahasa Makiyah, wong saya sekolah teng Makiyah nyun sewu wong mboten sekolah. Jadi keseimbangan. Jadi tolong dijaga teng Kudus niku saya rasa kula dangu mboten riko soalnya kula umur 15 tahun itu wis ra jelas kula teng Jakarta belajar kekerasan hati terus ke Jogja belajar kelembutan hati. Kan gitu Bapak saja kan boleh. Berarti FPI, FPI. Enggak ngutan kula mboten ngemuti-muti. Saya kula muridnya jenengan murid sing iman apa dimensi lain lah katakanlah begitu. Nyun sewu. Ya itu tadi saya yakin Mbah Wartono itu ulama di bidangnya. Caket di Washington nggih. Di bidangnya rokok itu tadi. Ditarik garis lurus ke sini, tadi ketemu kali Isra Mi'raj. Mbah Wartono itu saya yakin gitu loh. Le ngedeke perusahaan rokok itu ya ketemu karo Isra Mi'raj, artinya di situ ada nilai ibadahnya saya yakin. Artinya kalau nek ning ibadah itu satu ditambah satu itu bukan jadi dua. Satu tambah satu itu jadi 27 kan berjamaah. Dan Isra Mi'raj itu salah satunya kan ada perintahnya ya Pak Mujabil. Di situ ada sholat toh. Nah niku ketemu. Ngoten. Jadi kula nyuwun tulung panjenengan jaga. Ada ruku, nah itu rokok, ketemu semua kalau kita mau itu, nyun sewu. Memang begitu bahasanya, jadi ketemu semua. Dan saya yakin Mbah Wartono nggih leres jenengan niku tulung dijogo, artinya sukun itu ya nek wis syukur ya kudu rukun, artinya bisa merukunkan paling tidak jadi salah satu pilar ekonomi di Kudus. Saya tidak bisa anu lagi Kudus itu kayak apa nyun sewu, tapi saya yakin Mbah Wartono itu yang luar biasa di bidangnya. Dan jenengan-jenengan tulung dijogo Kudus, ampun ekonomi ini ampun gih, ampun goyang kalih kalah kalih perusahaan-perusahaan sing liyane tulung dijogo ekonomi ini. Dan niku nek ajeng di napa napa ajeng dibahakan napa mboten niku gih leres jenengan niku wae. Mboten mawon Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira rute dan apa rute dan putaran atau dialektika dari cara berpikir beliau sama persis dengan yang sudah kita bicarakan sejak awal. Jadi menjaganya sukun ini tidak hanya dengan manajemen horizontal tapi juga dengan rizki vertikal. Karena rizki itu berbeda urusannya dengan manajemen atau penghidupan material atau kata Sabrang Wadak tadi itu. Karena kalau rizki itu subjeknya adalah Allah, pelakunya itu Allah. Nah kita aja yang kurang mengamati bahwa sebenarnya Allah itu sangat berlaku banyak dalam perdagangan kita juga, dalam penghidupan kita juga. Artinya kowe ndelok to sok-sok ana dalan iki dodolan barang podo. Misalnya bengkel ning RRI ngalor kae. Kuwi kan kabeh ming ban bekas to. Kuwi ana kira-kira 10 apa pira. Itu saya juga lihat di Myanmar, di Thailand juga ada jalan yang memang begitu. Terus karo Gusti Allah dibagi, sing runu ki dibagi. Jadi semuanya hidup, karena itu rezeki, bukan penghasilan. Itu rezeki. Kalau penghasilan itu adalah pencapaian dari usaha manajemen kita, kalau rezeki itu adalah rahmat Allah. Nah, kita jangan sampai terputus dari alur dan dinamika rahmat Allah kepada hidup. Dan saya kira sukun sudah menjalaninya dan sudah dibuktikan oleh Allah bahwa sukun dipelihara innallaha balighu amri tadi itu sudah terjadi. Wallahu hasbuh juga sudah terjadi. Itu ayat At-Talaq ayat 2 dan 3 mas. Akhir dari ayat 2 dan seluruh ayat 3 ya. At-Talaq ya. juz 28 kira-kira apa 27 lupa saya. Nah kira-kira sebelum matur nuwun Mas Bagong ya. Mas Gareng. Matur nuwun. Ya. Matur nuwun dan masih ada satu lagi enggak? Kalau enggak kita masuk ke Kiai Kanjeng. Pak Muzamil mungkin bisa menambahi sedikit mengenai konten-konten utama dari Isra Mi'raj yang perlu kita ketahui pada malam hari ini sehubungan dengan gondelan kelambine Kanjeng Nabi itu. Baik, di sudah disebutkan alam yang observable dan yang tidak. Jadi kalau dalam tasawuf alam itu kan ada tiga, gitu ya. Ada alamul mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut. Kalau Rasulullah disebut naik ke langit 1, 2, 7 itu tidak akan ketemu dalam ilmu fisika, tidak akan ketemu dalam ilmu sains, gitu ya. Karena kalau menurut pendapat saya itu adalah dimensi. Contoh misalnya begini, ada teman yang datang ke Perang Tritis, gitu ya. Itu mungkin sebagian besar orang hanya melihat laut dan pantai, tapi ada orang lain yang bisa melihat keraton di sana. Nah itu alam lain. Nah jadi di sini ini juga, ini tidak satu alam. Kita kan hanya melihat bahwa yang ada ini, bahwa ini alam ini berlapis-lapis. Jadi kalau Rasulullah disebut naik 1, 2 itu termasuk surga. Surga itu sebetulnya tidak jauh dari kita. Ini hanya klik sedikit ke surga, klik sedikit ke neraka. Maka kalau dikatakan orang mati syahid masuk surga, ya kok sudah ada? Nah sudah ada. Lalu pada saat Mi'raj, Rasulullah kok katanya datang ke surga, datang ke neraka, itu di mana? Tidak harus jauh di sana secara secara jasad, Pak. Tidak secara jasad, wadak, tapi ya? Ini dimensi. Nah kita kan membayangkan ini surga itu suatu yang jauh yang lain. Ada orang naik haji ke Mekah, gitu ya. Terus melihat tuh yang ada secara umum itu. Tapi ada orang lain naik haji ke Mekah, masuk ke dunia zaman Rasulullah, ketemu dengan para sahabat, ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, itu dimensi alam, gitu ya. Maka alam itu ada alamul mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut. Saya punya teman dosen UGM, Profesor Doktor, siapa lupa namanya sudah almarhum, Profesor Doktor dosen psikologi, dia guru besar, dia satu waktu Azwar, ya apa saya sudah meninggal dari Nganjuk, aslinya Nganjuk. Satu saat dia ketemu dengan Gusmi, terus oleh Gusmi diajak, tunggu Pak Asep di malam kita nonton film. Oke Gus, setelah orang pulang akhirnya betul diajak nonton film sama Gusmi. Ternyata diajak ke kuburan di Jombang. Itu sampai di kuburan, mari Pak Asep, Pak Asep. Nah, jadi ingat saya tadi. Profesor Dr. Asep Hadi Pranata almarhum. Ini ya. Ini yang cerita. Jadi saya kira kalau dia dianggap halusinasi ya juga enggak, karena dia profesor. Saya kira ini sungguhan pengalaman dia. Diajak ke kuburan tua, terus baca tahlil dulu. Begitu di tengah-tengah itu dia melihat waktu yang luar biasa, yang wangi, yang orangnya baik-baik, luar biasa. Nah, itu surga. Berarti kan ini hanya paham ya. Jadi boleh kita pakai masker di sini, tapi hati jangan pakai masker. Ini kan persoalan masker di sini sebetulnya. Hati kita terlalu banyak maskernya. Ini buka ketemu. Nah setelah itu sudah Pak Asep, selesai film ini kata Gusmi. Sekarang kita lihat film lain. Kalau ini gak usah baca tahlil, gak usah apa, langsung. Nah, ternyata dia melihat neraka. Luar biasa. Orang disiksa, orang berdarah, orang bernanah. Baunya darah, baunya nanah itu sampai Pak Asep itu nutup hidung, nutup telinga, tetap masuk ke dalam, saking baunya. Nah, itu sampai mau muntah Pak Asep. Nah, sudah cukup. Nah, kalau kita ini kan salah satu cerita ya, itu pengalaman, berarti itu surga bisa ditemukan di situ juga. Jadi gak perlu sampai kemana? Nah iya, karena ini hanya dimensi. Maka sekarang begini, sama-sama membaca selawatnya Banon, gitu ya. Saya menirukan atau sampean menirukan, tapi kan orang menerimanya berbeda. Ini persoalan dimensi kan? Karena ketika saya membaca, mungkin pikiran saya akan kemana? Sampean pikirannya kemana? Atau bahkan hanya mau meniru-nirukan kan? Sementara nah, beliau berselawat bagian, maka bisa menembus, menembus tadi itu, menembus sekat-sekat, termasuk masuk ke hatinya orang. Saya kira itu hanya penjelasan tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Saya kira karena kita sudah terlanjur bicara mengenai dimensi atau yang begitu-begitu, saya kira saya berang perlu memberi nisbah yang jelas ya, berang tulung berang. Pieto jane urusan dimensi terus paralel apa universe dan seterusnya itu. Ngel iki. Mencoba mensimpulkan enggak mudah. Oke, akan saya coba bisa-bisanya. Semua bidang ilmu itu ada ini kita ngomong pada ranah bangunan keilmuan sains ya. Jadi enggak ngomong di luar itu. Jadi melalui benar salah dan pembuktian-pembuktian yang digunakan metodologinya di dalam sains. Nah, jadi kalau dimensi-dimensi itu sekarang ada dalam ranah bidang matematika. Setiap ranah ilmu adalah seperti kacamata melihat dunia. Biologi melihat seperti ini, kimia melihat seperti ini, fisika melihat seperti ini. Jadi mereka punya kacamata yang berbeda. Perbedaan dimensi itu sangat hadir, sangat kuat dan bisa dibuktikan di ranah matematika. Di ranah fisika sendiri pembuktiannya ini masih masuk pada teori-teori. Ada yang misalnya kalau paling banyak ngomong dalam fisika tentang dimensi itu adalah string teori. Itu yang isinya secara matematika sangat sukses tapi secara percobaan sampai sekarang belum terbukti benar. Jadi kalau mau mengatakan apa bukti Isra Mi'raj dalam sudut pandang sains, itu agak susah ngomongnya. Karena kejadian yang sekali itu tidak bisa diteliti oleh apa namanya sains. Kentut sekali kemarin aja sains tidak bisa membuktikan. Tapi jangan lupa dalam sains juga begini, tidak ada bukti itu tidak sama dengan bukti bahwa tidak ada. Tidak adanya bukti itu tidak sama dengan bukti bahwa tidak ada. Tidak ada itu juga butuh bukti. Ini bundet ora? Apa logikanya? Tidak ada bukti itu tidak sama dengan di bahwa itu tidak ada. Cara berpikir dalam sains seperti itu. Karena kalau mau pembuktian tidak ada, dia harus menawarkan bukti. Tapi kan selama ini kalau mindset umumnya kan apa yang tidak terbukti atau tidak berarti terbukti, tidak kan ada. Dianggap tidak ada. Nah, kan? itu yang di take for granted sebagai sesuatu yang tidak ada. Demikianlah juga Tuhan, malaikat, jin. Sopo percaya ono malaikat ono jin. Apa buktine wong ora ono buktine kok. Iya, jujur ora ono sing percaya dianggap kuwi halu to. Kan gitu. Menganggap berpikir seperti itu sebagai sains, makanya sekarang saya omongkan sekarang bahwa prinsipnya dalam sains tidak ada bukti, itu bukan berarti bukti bahwa itu tidak ada. Karena tidak ada bukti bisa berasal dari bermacam sumber, datanya kurang, kayak teknologi kita kurang banyak, kayak pisau analisisnya kurang tajam. Ya nek gampangane nek kowe kena covid ora iso ngrasake legi, rasa ngrasake asin, ora mambu minyak wangi. Ning aja nuduh nek ora ana barang wangi, aja nuduh nek ora ana legi, kan begitu kan. Nah, teori multidimensi ini amat sangat mungkin. Saya sangat bisa membayangkan dalam ranah matematika itu bisa dilihat dari sumbu dimensi yang kita alami sebagai tiga dimensi. Kita mau ngomong kuantum apa kuantum vortex teori itu juga ngomong ada kuantum fold, bisa banyak dimensi dan seterusnya lah. Itu mungkin kejadiannya bisa dalam teori fisika yang menawarkan kemungkinan kejadian itu ada beberapa. Misalnya ada entanglement, itu salah satu. Gini, entanglement itu teori dalam fisika di mana kalau ada dua, katakanlah dua atom gitulah, saya ngomong sederhana aja, dua atom gitu, itu mereka punya pasangan, mereka berpasangan, punya spin. Itu pasangannya jumlahnya misalnya satu, yang satu setengah, yang satu sepertiga, yang satu empat, apa tiga perempat misalnya gitu. Pokoknya tuh sepertiga berarti yang satu dua pertiga, totalnya satu. Jadi ini mau dipisah dari ujung ke ujung jagat. Ini kalau satu bergerak, yang lainnya ikut bergerak, dia nggak mengikuti jarak. Jadi kalau Einstein mengatakan ini spooky action of from distance. Jadi aksi yang menyeramkan dari jarak yang sangat jauh. Karena dua ini berhubungan walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, bayangkan ini memungkinkan teori untuk bagaimana kita bisa transport tiba-tiba di Mekah, bisa-bisa tiba-tiba di Mars. Tinggal entanglement-nya aja. Teorinya ada, tapi secara praktek yo angel gawe mesin ngono kuwi. Bisa entanglement. Bukti terakhir dilakukan oleh Cina entanglement itu dengan laser lewat satelit lah, dibuktikan bahwa entanglement itu bisa terjadi, tapi hanya dengan beberapa subatom kecil, intinya gitulah ngomongnya, dengan foton. Jadi tawaran teori-teori itu banyak, dan kita tidak bisa zoom in mana yang benar untuk bisa menjelaskan itu. Karena kejadian di alam itu tidak mengikuti penjelasan sains. Sains itu sebenarnya membahasakan alam dengan konstruksi yang kita miliki. Basic dasarnya kan seperti itu. Jadi sains apakah bisa menjelaskan semua hal? Belum tentu. Tapi sains adalah cara yang efektif untuk dolan lewat akal itu tadi loh. Tapi kalau dolan untuk kolbu, dia enggak efektif. Maka di sini letak agama jadi penting untuk mau dolan lewat rasa, dolan lewat kolbu. Jadi menurut saya kalau sebagai manusia kita kan juga punya banyak aspek. Aspek pikiran, aspek badan, ada aspek kolbunya. Itu Isra Mi'raj, kalau memang tidak mungkin dijelaskan pembuktian dengan cara sains, dia tetap bisa bermanfaat ketika kita mengambil hikmah-hikmahnya seperti yang diceritakan oleh Simbah. Dan kita bahas bersama tentang hikmah-hikmah itu tadi. Karena pada ujungnya semua ilmu harusnya memperbaiki manusianya. Sehebat-hebatnya ilmu, kalau tidak guna untuk manusianya ya buat apa? Cuma jadi gudang kayu yang tidak dibuat jadi rumah pemahaman. Gitu. Jadi kalau urusan apa namanya dimensi-dimensi itu sangat mungkin kalau mau saya jelaskan detail mungkin nanti ada sesi 3 SKS lagi urusan penjelasan dengan dimensi-dimensi dan segala macam rumusnya. Itu pengelanaan akal yang membuat kita paling enggak rada ayem bahwa ada penjelasan terhadap hal seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya respon. Saya kira yang bisa kita ambil gini mas, sesuatu tidak terbukti tidak berarti itu adalah bukti bahwa dia tidak ada kan itu pernah ya. Terus kemudian ada dimensi-dimensi bermacam-macam. Menurut sains itu mungkin, meskipun sejauh ini sains tidak bisa melakukan aplikasi-aplikasi yang membuktikan itu secara memadai gitu ya pernah ya. Saya kira yang kita perlukan sekarang sederhana kok. Pokoknya ilingo nek kuwi ana ngono lho. Aja nganti ora kelingan nek kemungkinan kuwi ngono kuwi ana gitu. Saya kira zikir itu gunanya situ. Zikir itu bukan hanya Anda mengucapkan kalimat thayyibah diulang-ulang. Zikir itu adalah Anda mewaspadai segala kemungkinan yang jangan sampai Anda lupakan. Jangan dipikir kalau seseorang itu jelek hanya karena kamu tidak tahu dia baik, lantas kamu menyimpulkan itu jelek kan gitu. Jadi saya kira ini berlaku untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam eksplorasi yang lebih panjang, lebih luas dan urusan-urusannya lebih besar kan gitu. Tapi pokoknya kita waspada at-taqwa, dengan takwa itu artinya waspada, hati-hati. Waspada terhadap apa? Terhadap apa yang harus kamu ingat. Jangan sampai kamu tidak mengingat bahwa itu ada, meskipun kamu tidak tahu. Kan selama ini kan orang itu hanya mengingat yang ada yang dia tahu. Sementara yang tidak ada dan dia tidak tahu, lantas tidak diingat, lama-lama dianggap tidak ada. Sampai Allah pun dianggap tidak ada. Maka manusia melakukan banyak sekali hal-hal yang hanya bisa dirumuskan iki wong mesti ora kelingan nek Gusti Allah ki ono kan gitu kan. Saya kira pelajarannya sederhana. Pokoknya Sidratul Muntaha kita tidak tahu, segala macam kita tidak tahu, tapi jangan lupa bahwa itu ada. Gitu sih. Oke. Nyun sewu oral saja berarti pirang menit meneh? 10 menit berarti kita. Jadi Mas, ini teman-teman dari Sukun ini nomor terakhir dari Kiai Kanjeng itu terjemahan dari sumpahnya Rasulullah ketika ditanting oleh pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu didatangi oleh pakde-pakdenya Nabi Muhammad, akan nyogok, akan ngasih ini itu, pembagian saham dan seterusnya, terus supaya Rasulullah menghentikan dakwahnya, menghentikan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Rasulullah mengatakan, "Ya Ammi, ya Ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, wallahi lan atruka hadzal amal hatta au." Jadi Rasulullah itu ditanya sama pamannya karena pamannya ditawari sogoan untuk ponakannya itu, terus Rasulullah mengatakan, "Meskipun mereka meletakkan matahari di tangan saya dan mereka meletakkan rembulan di tangan kiri saya, tapi demi Allah saya tidak akan meninggalkan urusan ini, tugas amanah ini, sampai nanti Allah membuktikan kebenarannya atau saya binasa." Jadi nek sampean bersyahadat dan bertekad iman takwa kepada Allah, sampean harus siap untuk, artinya siap kepada Allah, "Yes, aku ora apa-apa, binasa ora apa-apa. Ning aku ora arep ninggal. Ambok modar ora arep menyerah aku. Arep tak terus kayak gitu loh." Jadi ini sebuah nomor berjudulnya Walau Mentari. dinyanyikan oleh Mas Doni. Doni, siapa jenengmu, Don? Simatupang. Simatupang, oke. Okay. Yawes. Yawes, oke. Okay. Judulnya jelas, Lau Wado Usyamsa atau Walau Mentari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku tidak akan aku tinggalkan. Urusan dari Allah ini, gitu ya. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim, ini untuk akhirat. Setelah itu nanti kita puncai dengan satu selawat dari Mbak Yuli. Karena saya sendiri sudah sangat kangen sama suaranya teman-teman putri dari Kiai Kanjeng. Yuk, yuk, yuk. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. terberi sejati cinta. Walau sepi mengucilkan hidupnya, walau maut kau timpakan padanya, takkan bisa. Sampaian semua awatu usham safi yamini wal qamarofi yasari wallahi lan hadzal amr walau hatta sampai Allah memenangkannya dengan terang benderang atau aku binasa disekutu wani matilah toh pati tapi insyaallah ini tema yang saya kira memang apa namanya harus dibawa oleh beliau karena jadi tinggalannya, amanatnya, wasiatnya almarhum tidak akan pernah Anda tinggalkan. Meskipun dikai serengenge karo bulan ning kedua tangan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman sekalian, kita sampai di penghujung acara akan ditutup oleh Mbak Yuli dengan satu nomor berapa? Ya nanti setelah ini terus kita doa. Kita berdoa setelah nomornya Yuli kemudian Pak Muzamil akan saya yakin Rasulullah adalah bukan hanya orang yang sangat benar dan baik, tapi Rasulullah adalah orang yang sangat indah. Jadi kayak Muhammad Ali itu disebut, Muhammad Ali petinju dulu itu disebut beautiful person, beautiful man. Jadi bukan hanya ganteng tapi indah. Nah, Rasulullah adalah manusia yang paling indah dari semua ciptaan Allah. Bahkan beliau paling mulia, paling dekat dengan Allah, beliau adalah kekasih Allah. Beliau orang yang IQ-nya tertinggi sepanjang masa. Kalau tidak percaya silakan nanti kita cek bersama. Rasulullah adalah orang yang paling intelektual, orang yang paling punya fatonah di dalam kelantipan pikirannya, paling punya kecerdasan yang luar biasa tinggi. Oleh karena itu judul dari sukun gondelan kanjeng kelambini kanjeng Nabi adalah judul yang sebaik-baiknya judul di dalam ideologi dan perilaku umat manusia di bumi. Oleh karena itu alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini Allah membimbing kita, mudah-mudahan beberapa hal yang mungkin saya terpleset, saya mungkin terlanjur atau saya mengucapkan hal-hal yang tidak seharusnya, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan semua yang bersangkutan juga memaafkan saya. Sekarang kita berdoa bersama untuk para almarhum, para perintis sukun ini, didoakan dipimpin oleh Pak Kiai Muzamil. Tawadalu. Mari kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan semua kebaikan, semua amal yang dilakukan pada malam hari ini, yang juga dari keluarga pabrik rokok sukun, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan semoga pahalanya sampai kepada almarhum Mbah Muhammad Wartono dan Mbah Sutarsi, Bapak Haji Nur Hadi dan Ibu Haji Sri Fatimah Wartono, Bapak Haji Torik Falih, Bapak Haji Rinda Wartono, Bapak Haji Edi Wartono dan Mbak Prahindita Mustikasari. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad salatan tafqahu lana biha babar ridha wa taysir wa taqdiku biha anna babas syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Ya ni'mal maula ya ni'man nasir, ya ni'mal maula ya ni'man nasir, ya ni'mal maula ya ni'man nasir. Wa atif qulubal alamin bi asrim alaina wa albisna qabulan bisal mahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah ya Rabb, تقبل جميع ما عملنا في هذه الليلة المباركة وأوصل الثواب إلى حضرات حبيبنا وشفيعنا وقرات أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ونبي الله خضر عليه السلام ولجميع أزواج رسول الله وأولاد رسول الله وذريات رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين والأرواح العلماء والأولياء والشهداء والمجاهدين والصالحين وأرواح المرحوم والمرحومات المذكورين في الأمام أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى تلألا بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واستراءا لهم من النار وبلغهم من الفردوس أعلى منازلا واكتب لهم من الثواب أزلا وأوفرا وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم بجميع الذنوب والسيئات وارفعهم بعندك على الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقيب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسح والأمان والعفو والرضوان. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا الله أمن علينا يا الله أمن علينا أمن علينا من نعمتك ومعونتك يا الله أمن علينا من رزقك ومعونتك وإنايتك وهدايتك يا الله في هذه الليلة. ربنا يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناصر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman sukun dan semua teman-teman sekalian, teman-teman ma'iyah, tadi saya menyebut mengenai Muhammad is the most beautiful creature of Allah Subhanahu wa taala. ada kalimat innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, Muhammad jamil yuhibbul jamal. Jadi Rasulullah suatu hari nimbali jenengan di surga terus lekene le kuwi gawe judul Isra Mi'raj ka apik men gondelan klambiku gitu ya. Rasulullah itu kan menurut khusnudzon saya itu indah bagi Rasulullah karena tidak ada di luar Jawa apa namanya idiom seperti itu. Jadi menurut saya itu sebuah keindahan dan termasuk musik Kiai Kanjeng tadi kaya wong dadi atau kaya wong edan sing terakhir mau. Selawatan ning rong rong rong rong rong kuwi mudah-mudahan itu dianggap oleh keindahan juga oleh Rasulullah dan mudah-mudahan semua pertemuan silaturahmi kita ini sama Allah oleh Allah dijaga betul-betul menjadi silaturahmi dan jangan sampai terjadi silatuzulmi, silatul fasadi atau silah-silah yang lain yang bukan keindahan dan cahaya terang benderang dari Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan semua niat baik Anda, niat baiknya teman-teman sukun menjadi niat baik Allah juga sehingga semua akan tercapai, semua akan dikabulkan, semua akan berjalan dengan lancar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sembah nuwun dan mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan saya dan semua yang terjadi di sini. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan niat baikmu adalah niat Allah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sehingga wallahu hasbuh wa innallaha baligh amri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lah, jenengan gimana kabarnya? Di rumah aja. Bikin masker iku lho, Mas. Masker ini aku bagi-bagiin ke tetangga. Belum bisa pulang ke rumah. Mas enggak bisa pulang kampung. Kangen, Mak. Kangen, Mak. Udah jangan nangis, yuk. Kangen iki lho. Di kangen. Walaupun malam bahas nikah ini. Ya habis corona aja lah nikah. Kangen tapi ya sudah. Anak-anak dijaga. Tenggeri ya mawan ya bung ya. Semoga cepet baik deh. Cepet beres lah wabah ini Alin. Semuanya kembali normal. Mudah-mudahan kamu diberi kesehatan ya Allah, amin. Ya berdoa aja, mudah-mudahan ya beres semuanya. Wabahnya hilang ya. Terus kita bisa pulang lagi. Amin. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu.